Yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita bersua kembali dalam syafaat, dalam keadaan sehat walafiat, kita dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk semua urusan-urusan kita. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama akan belajar dan ngaji bareng, akan menimba ilmu kepada Mbah Nun, dan spesial malam hari ini juga akan belajar kepada Cak Fuad atau Mbah Fuad yang malam hari ini hadir bersama kita. Judul kita pada malam hari ini adalah Jiwa Sedekah. Nah, bagaimana, apa, dan seterusnya nanti bersama-sama kita ikutin paparan dari Mbah Nun dan Cak Fuad. Nah, di awal ini marilah kita bersama-sama awali dan buka majelis ilmu kita dengan bersama-sama membaca Suratul Fatihah. Kemudian Mas Imam dan Bapak-Bapak Kiai Kanjeng akan mengajak kita bersama-sama bersolawat. Mari bersama-sama kita membaca Suratul Fatihah. Alhamdulillahi niyat salih al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin, amin. Silakan Mas Imam. Kejembaran hati, keluasan hati, dan kedalaman iman dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Sarang-sarang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sallu ala Muhammad. Monggo sambil Bapak-bapak Kiai Kanjeng menyiapkan satu nomor lagi. Dengan lantunan Hasbunallah wa ni'mal wakil ini kita bersama-sama membangun kesadaran bahwa Allah, cukuplah Allah bagi kita, juga disertai keyakinan dan harapan agar Allah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi harapan-harapan baik kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemalih Mas Imam, silakan. Ya, biar lebih agak asik gitu. Oke, okay, ya. Biar ada fee. Mas anak Bayu belum datang ya? Oh, iya. Apa Mas Imam? Yang biasanya dilantunkan Mas Islam. Dunia la tarham. Dunia la tarham. Oke, okay, silakan. Mari bersama-sama kita masuk ke dalam kekhusukan dan kegembiraan dunia la tarham yang akan dibawakan oleh Mas Imam, Mas Doni dan Bapak-bapak Kiai Kanjeng. Sholala Muhammad. Alhamdulillah teman-teman semua sudah dua nomor bersama Kiai Kanjeng sudah hadir Mbah Nun dan Mbah Fuad di tengah-tengah kita. Dan seperti saya sampaikan tadi, kita akan belajar sinau kepada beliau berdua. Secara khusus juga pada malam hari ini, tema yang akan kita dalami adalah jiwa sedekah. Bahkan di dalamnya juga beberapa waktu lalu Mbah Nun meminta Mbah Fuad untuk juga menyampaikan tentang Darul Arqom. Tapi sebelum kesana, saya mohon dengan sangat hormat Mbah Nun menyapa teman-teman, menyapa hati mereka yang sudah lama rindu dan gundah galau dan lain-lain, sekaligus nanti memberikan prolog untuk Mbah Fuad. Kami persilahkan, Mbah Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mesem ora ketara mergo nganggo kadah iler ya. Bahagia rek ya. Insyaallah ya. Nanti kita cari bersama di seluruh apa namanya kunci-kunci ilmu malam hari ini yang saya bukan masih ilmu terkait satu sama lain. Misalnya Darul Arqom, nanti Cak Fuad akan menceritakan Rasulullah dulu punya forum yang namanya Darul Arqom dan itu sebenarnya adalah ma'iyahannya Rasulullah. Nah kalau dihubungkan dengan jiwa sedekah, ya sedekah kan gak mek jajan, gak mek kenduren, gak mek takiran, berkatan, atau neraktir gitu ya. Sedekah bisa ilmu, bisa senyuman, bisa apa, bisa rewang-rewang, bisa macam-macam. Jadi sesungguhnya memang jiwa utama manusia itu adalah sedekah. Dan itu adalah pijakan untuk unjateraan, pijakan untuk sukses, pijakan untuk segala macam kalau Anda punya jiwa sedekah. Karena awal mulanya dulu Allah sendiri kan ya sedekah tadi. Allah kan tidak punya kewajiban untuk bikin apa-apa. Wajib kok. Misalnya Allah meneng wae jen ya ora ana masalah to, ora dihukum sapa-sapa to. Allah itu tidak wajib melakukan apapun, tapi Allah bersedekah dengan menciptakan Nur Muhammad, menciptakan alam semesta, menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang sampai kita semua manusia. Jadi Allah hakikatnya kita ada itu kan hasil dari sedekahnya Allah. Itu ya kira-kira ya. Nah Rasulullah juga punya sedekah yang luar biasa yang tak kenyam sampai hari ini. Terutama sedekah akhlak, sedekah uswatun hasanah, keteladanan perilaku beliau dan sedekah ilmu-ilmu beliau. Karena Rasulullah itu bukan hanya nabi, dia juga intelektual kelas 1 sepanjang zaman menurut saya. Di arah pertandingan IQ tertinggi Rasulullah. Ini ya. Mergo kowe ora iso ngukur kaya wae lah gitu. Karena salah satu fakta yang bisa kita nikmati sehari-hari adalah semua hadis-hadis Rasulullah, semua apa wacana-wacana yang kita terima dari Rasulullah itu secara ilmiah, secara akademis itu memiliki kualitas dan kelengkapan yang tidak tertandingi. Jadi wutuh. Misalnya kue apal hadis apa? Sing kue apal? Kue sing kau sabang? Ya. Kue ono sing apal ra hadis? Bebas, sakarpe. Waduh, top. Iki ora kupuluan lho padahal, apa mana sing kupuluan, coba mas. Bul marah ora apal itu. Nah, jadi sekarang kan, kita sekarang kan jangan pernah tertipu oleh sesuatu yang kasat mata, yang kita kira-kira, yang kita asumsikan. Karena kualitas hidup itu sedemikian rupa complicated dan kedalamannya sehingga kita betul-betul harus rendah hati kan. Jadi kerendahan hati adalah bagian dari sedekah kemakhlukan manusia. Wis apa mau khairikum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Baik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, ngono ya. Hadis ya, rawahu man. Rawahu siapa? Oh, jawabe cara Arab lho iki. Jawabe cara Arab lho, muter aku. Apa laf afham mau? Kau mau jawab apa? Man rawahu hadal hadis. Man. Oh, mboten paham. Tak pikir jawab coro Arab. Dobol are-are. Yes. Ya, wes apa-apa wes ya. Itu, tapi itu kan bagian dari kemesraan yang kita sedekahkan. Anda kesini kan sedekah toh. Kowe ora wajib rene toh. Kowe ora tak janjani apa-apa, kowe ora njaluk apa-apa toh. aku juga gitu, Cak Fuad juga gitu, semua yang di Ma'iyah ini kan saling bersedekah satu sama lain. Maka dan itu nanti yang akan membuat kita mencapai puncak kesejahteraan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita punya jiwa sedekah. Dagang wae kowe kudu jiwane jiwa sedekah. Meneng-meneng ora ana wong gawe tape, kok ana sing gawe tape kok dol. Kan sedekahnya berupa inovasi tape. Perusahaan punya CSR ya, apa jenis? Corporate Social Responsibility. Bahasa Indonesia ini? Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan. Ya. CSR itu kan selama ini kan hanya jadi ekor dari labanya, gitu. Nah, di Ma'iyah enggak. Nek kue enggak we warung, kue enggak perusahaan, sejak awal kue niatmu sodako. Karena sodako orang-orang yang berupa ngekei dok. Banyak sekali bentuk-bentuk sodako itu banyak sekali, dimensinya banyak. Jadi seharusnya perusahaan itu sejak awal sudah ngurusi masyarakat di sekitar dia mendirikan perusahaan. Misalnya kue nggawe tambang bara misalnya. Nah, batu baramu itu di wilayah mana, maka kamu sejak awal sudah mikirin masyarakat yang kamu lewati dalam rute dan mekanisme perusahaanmu itu. Jadi CSR itu seharusnya menjadi landasan utama pendirian perusahaan, bukan hanya ekor dari laba yang dia dapatkan di dalam perusahaan. Itu ya, itu namanya jiwa sodako. Itu tidak peduli Anda miskin apa kaya, karena sodako itu begitu banyak, begitu kayanya, begitu macam-macamnya kan gitu. Maka salah satu yang juga ingin saya omongkan nanti itu adalah bahwa rumah samu nek kue sugih lagi iso, meskipun boleh kita berdoa ya Allah berilah kekayaan supaya sodako saya banyak, ya iso. Ya boleh juga, logis juga. Tapi ke sodako kan ora kudu sugih toh. Jadi sodako itu begitu luas maknanya, nanti kita mohon kepada Cak Fuad. Dan bahkan saya akan minta konfirmasi kepada Cak Fuad epistemologi dari sodako itu. Jadi hubungannya sama siddiq misalnya itu apa. Kan Abu Bakar as Rasulullah sifat utamanya siddiq. Kan. Nah, itu ada hubungannya apa tidak gitu loh. Nah aku kan orang ngerti-ngerti tentang bahasa Arab. Nah beliau ini adalah salah satu dari 9 orang sedunia yang mengurusi bahasa Arab di dunia ini kan gitu. Jadi beliau ini anggota Majelis Umana di Arab Saudi yang memang tugasnya adalah dipercaya oleh Kerajaan Arab Saudi untuk mengurusi bahasa Arab, perkembangannya bagaimana, keadaannya bagaimana di seluruh dunia. Jadi Cak Fuad harus selalu sering ke Arab kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, malam ini kita mulai dari Cak Fuad akan bercerita atau akan memaparkan hal-hal yang mengenai Darul Arqom. Darul Arqom, nek Darul Arqom ning Indonesia tau kenal kowe? Yo ono biyen to Darul Arqom to? Hah? Sing saka Malaysia kae to? Nah, iya, siji meneh kae. Itu jadi Anda jangan pernah tertipu oleh huruf apalagi kata apalagi peristiwa gitu ya. Anda harus memiliki kejernihan dan kelantipan atau kelembutan untuk menembus sampai hakikinya. Bagaimana judul jiwa sodako itu karena hakikat hidupnya manusia itu ya sodako. Itu jiwa kita itu, jadi jiwanya hidup itu adalah wong. Anda diciptakan atas dasar sodakonya Allah gitu. Kan gitu. Allah kan enggak ora ono kowe ya Allah ora salah toh. Apa yo Allah dipidana. Jadi OTT KPK lah ya ora. Jadi Allah itu tidak punya kesalahan apapun meskipun dia tidak menciptakan alam semesta dan manusia, betul enggak? Tapi Allah bersedekah, bermurah hati, Allah Maha Dermawan, terus awake dhewe dianakke, terus meneng-meneng dadi wong Indonesia, bingung, terus Ma'iyahan kan itu kan. Kan hitan ben ora bingung banget-banget kan itu ya. Tekan kene iso guyang-guyung ku Bali bingung meneh kan gitu kan. Kan gitu kan. Ya enggak apa-apa, memang hidup tuh dialektikanya seperti itu gitu. Kalau tidak ada kebingungan, Anda tidak mencari ketenangan. Nah, kalau bisa sih sejak awal itu landasan hidup itu ya tenang, ketenangan, mutmainnah. Jadi sorry ya, misalnya gini wis. Wong urip yo apa to? Sukses gagal apa meneh? Ono sing sukses, ono sing gagal, apa ono sing jaya, ono sing lawane jaya apa? Sing moncer karo sing bosok memble apa meneh? Ambiar. Ya ambiar, sing gula senengannya ambiar tuh, senengannya kan kata ambiar tuh cah saiki, memang jiwanya ambiar. Apalagi dek, seneng banget menderita banget iso toh, seneng, sedih, apalagi coba dimensi yang lain. Sukses, gagal. Galau itu puncak apa di tengah-tengah kira-kira? Gula itu, galau itu kan, itu output apa input? Bingung itu kan akibat dari sesuatu hal yang tidak bisa kamu atasi atau tidak bisa kamu rumuskan. Terus kamu bingung. Sama dengan stres. Stres itu kan akibat dari suatu keadaan yang Anda tidak bisa mengelolanya. Gitu kan? Akibat dari segala sesuatu yang Anda tidak bisa memanage-nya, maka Anda depres, Anda tertekan oleh keadaan itu karena Anda tidak mampu menguraikan dan tidak mampu menemukan solusinya kan gitu. Makanya stres, depres. Jadi saya kira apa lihat nih? Tenang, nek tenang lawannya apa? Panik, cemas, gelisah. Yang gede-gede lah. Nek wong Jawa kan ngomong, oh kaya anake Pak Anu wis dadi wong saiki. Berarti anakmu isih wedhus karo pitik kan. Sing wis dadi wong anake Pak Kaethok kan gitu. Wis dadi wong. Helmi wis dadi wong wis S2 gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, Anda kan akan dikepung oleh dikotomi itu, gagal, sukses, sedih, bahagia, apa meneh? Optimis, pesimis, apa meneh? Penuh harapan, putus asa, apa meneh? Liyane rek, ayo rek. Eksis, tidak eksis, populer, tidak populer, apa meneh? Yang selama ini menjadi urusan manusia. Payu rapayu, mesake. Mesake. Mesake. Walah. Semayan, seberang-seberang ini kok ya isi mikir payu rapayu. Dan dia nanti salah sangka begitu payu dia ya gelo. Dia pikir kalau nikah itu lebih enak daripada ini. Penak ijen. Penak ijen lah. Begitu gue nikah untuk orang minggu, wah penak ijen ya aku nang dindi rano sing ngelarang gitu. Nang dindi rano sing ngawasi. Nang dindi tanggung jawab dhewe. Turu jam piro nyambut gaya apa untuk duit piro ki rano sing ngeriwui gitu kan. Sok-sok ya gelo dhewe. Jadi mulai saiki diputuskan aja rapayu alhamdulillah. Mana ya? Tapi ya, engkau kue, kamu pikir hidup sendiri dengan hidup berumah tangga itu lebih oke berumah tangga. Belum tentu. Kalau Anda tidak mampu mengelola dan tidak punya kesiapan mental dan mutmainah dalam jiwa Anda, maka Anda juga akan mengalami stres, akan juga akan mengalami kebingungan dan seterusnya. Ngono ya. Nah, konco-konco saiki yang ono sing jaya banget, ono sing terpuruk banget, ngono ya. Ono sing sukses, ono sing gagal. Ono sing apa meneh? Apa meneh? Bahagia menderita gitu apa meneh? Sugih kere banget gitu ya. Apa meneh? Apa lagi? Pokoknya ada dikotomi itu ya. Terus rumangsamu aku iki sing bagian ndi? Nek menurut pandangan Anda selama ini. Aku iki wong sukses po. Kayak coba. Adik kelasku wis ana dadi presiden bareng. Sing profesor semono kae, ya toh? Ya toh? Dadi ulama, dadi ketua MUI, dadi gubernur. Anakku sopirku wae dadi wakil gubernur, coba. Aku seprono spening dadi mbah asu bajingan. Ya toh? Dadi aku termasuk wong sukses apa gagal? Kalau dari ukuran tertentu aku gagal pol, coba. Kabeh do duwe mall. Ono meneh iso tuku klub sepak bola, ya toh, ya toh. Oh karena kita kalah terus itu ya. Menang pisan pesto, ya toh. Menang pisan soalnya menang musuh, menang mari Jogja, mari biasanya mari menang ya Fuad. Musuh kesebelasannya Gibran. Jadi aku orang tiga le pesto wingi kui, mergo seneng ngalah ke biasanya apa seneng ngalah ke Gibran. Aku orang mudeng. Neng pokoknya wah. Padahal tadi malam itu ketika pesta PSIM itu, saya punya tamu dari Solo, yaitu yang akan menjadi Raja Mangkunegaran kesini tadi malam, ya, nganggo plat nomor AD. Terus diusulkan di sini tika tambah spidol D ini ketika tengah nginset, jadi AB, dimana kok dirusak. Caca Brojo Musti kan gitu kan. Gue ya mesake saking ratahune menang. Jogja pernah menang Jawa tahun 1939 coba. sebelum merdeka, 7 tahun sebelum merdeka, kita pernah juara nasional. Begitu wis merdeka malah ra tahu kan gitu kan. Indonesia kan pancen sifate ngono, biyen sugih kaya ngono, begitu merdeka 70 tahun utangi piro? Lumah saya melarat, saya kejeglong utang, saya kejeglong. Jadi memang gunanya pemerintah dan negara adalah untuk memperbanyak jumlah hutang rakyat. Memang manfaatnya itu gitu loh. Supaya kita sadar bahwa kita itu hidup nyata, maka hutangnya harus banyak kan gitu. Gitu? Maka hidup harus sangat susah gitu ya. Dan seterusnya lah. Pokoknya tadi, nek didelok saka kan aku kan ora sukses apa-apa blas loh. Ketua partai ya ora. Aku tahu dituduh dari ketua partai. Tahu aku. Saya pernah ceramah di SMA siang-siang, SMA Mojokerto. Kue ngerti angele ceramah ning ngarepe cah SMA. Nek cah mualimin pesantren cik lumayan. Ono taat-taat. Nek cah SMA saiki coba. Wah, ngomong apa ya disurai ngono kae. Aku berjuang rong jam keringetan gobios kae. Begitu selesai ceramah di depan SMA itu, terus aku tekani wartawan, terus ditakoni di interview, Cak, katanya Cak Nun akan menjadi wakil ketua partai yang baru. Aku kan langsung dadi neraka to aku, asu bajingan. Nomor siji aku difitnah arep duwe partai politik. Kuwi kan fitnah besar untuk saya itu. Kok aku nganti kok terlibat dalam partai politik itu kan aku ora gelem melu ngrusak negara. Ora iso ndandani mungkin ya ora iso ora apa-apa ning aku ora melu ngrusak. Jadi jangan tuduh saya menjadi bagian dari partai. Itu pun partainya saya wakil ketua, ketuanya adalah Kiai Haji Zainuddin MZ. Coba. Kuwi fitnah kedua sing medeni meneh kuwi. Kuwi ora mengasuh celeng barang kuwi. Aku dituduh wakile wakil ketua partai Kiai Haji Zainuddin MZ. Aku ndak merendahkan siapa-siapa ning yo kuwi ya rasa merendah ke aku. Kan gitu. Jadi saya itu gagal deh. Ada yang jadi rektor, ada yang jadi profesor, termasuk teman-temannya Cak Fuad dulu. Sekarang kan macam-macam. Temannya kak saya itu ada yang jadi menteri. Wus, jadi macam-macam kayak, jadi duta besar gitu. Aku yang nanti saiki seprono sudah ning mbah-mbah wae. Mbah. Kuwi yang larak ke hati sok-sokan. Padahal nek kerengan durung karuan menang kuwi le. Karo wong tua iki kan gitu kan. Ini jeluk mbah ya seneng ya sedih gitu loh. Kuwi prestasi tertinggi saya itu, sukses saya itu dadi mbah itu. Bukan jadi ulama, bukan jadi mursyid, bukan jadi apa meneh wis menteri, direktur bank apa kepala rombongan perampok ya ora gitu. Terus kalau Anda ngomong bahagia dan menderita, saya hidup penuh penderitaan, kecil maupun besar maupun sedengan. Meskipun saya tidak mungkin bercerita kepada Anda, tapi saya ibarat tenggelam di air itu, saya sudah sampai ke dasar penderitaan, sampai ke relung yang paling bawah dari penderitaan. Kalau penderitaan itu dianggap seperti gunung, maka saya sudah sampai di puncak penderitaan di sekian hal. Jadi aku ya dudu wong sing sukses. Terus apa lagi selain itu? Sedih, aku ya sak sedih-sedihmu sih lebih sedih aku leh. Sak nelongso-nelongsomu sih nelongso aku gitu loh. Tapi semua kegagalan keduniaan saya itu berdampingan dengan kewajiban untuk bersyukur kepada Allah. Jadi aku kira-kira menurut kowe aku bahagia ora? Saya itu menderita dalam penderitaan ataukah saya bahagia dalam penderitaan? Piye iki? Ngerti ora kowe? Ngerti ora? Bisa enggak orang itu bahagia dalam penderitaan? Bisa enggak? Bisa enggak orang itu bahagia dalam kemiskinan? Bisa enggak? Bisa enggak orang-orang itu bahagia, tentram, mutmainnah, apa? Farhan ya, kebahagiaan ya, bahagia ya, di dalam keadaan yang sama sekali tidak dibayangkan orang bahwa itu bisa menjadi dorongan kebahagiaan. Tapi saya bahagia karena Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa apa jenis apa? La tuhsuha. Tidak bisa menemukan jumlahnya. Jadi nek dipikir-pikir sak menderita-menderitaku, sak gagal-gagalku, nek dibanding karo rahmat Allah, nikmat Allah nang aku karo nang kabeh kan ndak sebanding toh. Tetap penderitaan saya bisa diukur, kegagalan saya bisa diukur. Tapi kalau rahmat Allah kepada saya, nikmat Allah kepada saya dan kepada semua yang orang sekitar saya dan Anda semua anak-anak maknya, kan tetap tidak terukur. Jadi tetap kesimpulannya tetap bahagia apa menderita. Jadi wong urip ki rasional iki bahagia apa menderita. Sebab sa'okeh-okeh penderitaanmu, sa'okeh-okeh kegagalanmu, tetap kalah melimpah dibanding nikmat Allah. Ki surat apa Mas Helmi? Ki Helmi, Kiai Helmi Muzamil. Ya. Pak Inta Udu nikmat Allahi, lah tusu apa anakul Pak ya. Jadi sebenarnya kan hakikat hidup dan defaultnya manusia hidup itu kan dia lahir dari sedekah Allah, gitu. Lahir dari nikmat Allah, dari rahmat Allah. Kalau itu jadi pijakan kita, maka tidak ada sesuatu yang lain yang bisa membuat kita tidak bahagia. Di apa-apa ke tetap nikmati Allah itu lebih melimpah dibanding penderitaan kita, betul enggak? Nek kowe pijakane ke dunia, kowe menderita, banyak menderita karena kamu tidak bisa ngelebokke tanganmu untuk ngukur jerone nikmat Allah kuwi, melimpahnya rahmat. Jadi kalau pijakan Anda adalah rasa syukur, pijakan Anda adalah kesadaran bahwa nikmat Allah itu la tuhsuha, tidak terhitung nikmat Allah itu, maka default kita itu ya bahagia di apa-apa ke. Payu ra payu tetap bahagia. Gitu loh. Ora entuk bojo ning dunya ya ning yang muga-muga ning swarga sok-sok. Ngono ya. Nek mlebu swarga. Ya kan ana ngunune ta ya. Nek mlebu swarga. Dadi nek ana wong donga muga-muga uripmu ning dunya ora pati ampuh ning sok-sok ning swarga sejahtera entuk widodari 333. Terus jadi kue untuk sedina wis gegermu wis pedot lapat kae. Nek melbu swarga, bul melbu neraka. Aning nek dikira-kira koncone akeh ndi? Penghuni neraka apa penghuni surga? Aku milih akeh kanca apa sithik? Nek kue milih kanca sithik ra masalah melbu swarga, nek kue seneng kanca akeh melbu aku ana ukuran ngono meneh, pekok pokoke. Pokoknya angel lho repiki. Ini maknya aku bisa mengelaborasi, mensimulasi bermacam-macam kemungkinan sehingga tetap menghasilkan kebahagiaan, ya tak gak? Nah iya. Di gue saat ketemu konco dialog di kafe kayak, gue seneng konco tuh. Seneng nih oke konco ya. Nek ngunu berarti gue penghuni neraka. Kari ngunu lah gue. Ini kono oke konco ini bangannya di suarga. Ini suarga sebul mimpiro ngunu lho. Mengono Muzamil, ono Pak Dinuri gitu kan. Mengono Allah, mengalah wong piro kae lho. Sak RT memang tiga keluarga, bapak keluarga ngono kae. Nek ning neraka ya mbok kruntelan ra karuan, ming sak kosane we penghunine 200 we. Kruntelan ra karuan. Makanya nek Anda seneng banyak kawan berbuatlah buruk supaya Anda masuk neraka sehingga di sana Anda punya banyak teman. Aneh meneh iki. Ono fatwa kok meneh ya toh. Aning kue kan itu kan semua kemungkinan ya, itu semua kan simulasi namanya, itu semua kan apa ya, probabilitas. Dan Anda harus mensyukuri bahwa Allah itu menciptakan segala macam kemungkinan sehingga kita tetap menikmati. Karena kita masuk surga atau neraka segala macam itu sebenarnya kan nanti kita pedomannya kan bukan soal konco tadi, pedomannya adalah keikhlasan wa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyata mardiyah fatukhuli fi ibadi fatukhuli dan nanti ngono ya. Jadi teman sekalian mudah-mudahan Januari Desember nanti tidak ada pembengkakan keterpaparan Covid ya. Ya. Sehingga nanti mudah-mudahan Januari Februari kita sudah berani kembali back to Taman Tirta gitu. Mudah-mudahan ya. Gitu ya, mudah-mudahan. Dan ini kan saya sudah melanggar prokes sih. Ya lagi. Ini melanggar prokes lagi. Kan melanggar prokes nomor berapa? Wajib pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jaga jarak, terus tidak berkerumun. Bedane ambil jarak sama tidak berkerumun apa? Bedane apa? Piye iki? Padha ora kuwi? Tidak berkerumun sama mengambil jarak iki padha ora? Ya sing ngono kuwi dunya iki isine. Di ora kaya ora korupsi kok ming maling ngono to? Apa do wae to kuwi? Ya ta? Kae jopo nek anu kae ora bodho kae pelit. Dadi nek dhek ceramah ki pelit. Jadi sing metu ki sithik banget, padahal panjenengan bodoh gitu. Dan seterusnya ya. Jadi teman sekalian ngerti ya, malam ini kita memastikan bahwa kita berbahagia. Kemarin tuh lahir di KC ada istilah Habib Syafuat. Aku ngerti ono bahasa Arab ya, Habib Ustaz Musa, temannya Habib Hud Alaidrus itu menjelaskan mengenai nur. Allahu nurus samawati wal ardh dan seterusnya sampai ke satu tema, subtema yang namanya dempetan karo Allah karo Kanjeng Nabi. Dempetan itu nek bahasa Indonesia ini apa? Kowe saiki jajar. Saiki dempetan coba, dempetan. Dempet, dempet, dempet. Nah, angin iki nek kowe karo Allah karo Kanjeng Nabi dempet ngono kuwi. Kira ana bahasa Indonesia ini apa meneh bahasa Arab angel to kuwi. Jadi hidup itu dempet karo Allah, dempet karo Rasulullah. Sehingga segala sesuatu akhirnya yang menghasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Jadi aku saiki iki dijaluki wiritan macam-macam iki wis aku wis bingung. Aku dhewe wis lumpuh. Aku iki ndonga tentang Indonesia ora tau kabul. Ndongake apa wae ora tau kabul aku. Meskipun sing aku ora ndonga malah dikeki. Gusti Allah jan asem tenan. Lah ya, sing aku njaluk ke biyen bab Republik Indonesia ora tau dikeki siji ae. Ning sing aku ora njaluk misale makiyah kala ora njaluk aku. Kok ana lho wong ngelumpuk. Wis cetha Covid ya isih rame nek kaya ngene, parkir nganti tekan pom bensin kono, sesuk ning Jombang ki apa meneh kuwi wis jumlahe melebihi sebelum Covid di Jombang di Padang Bulan itu. Kan tuh enggak berani saya bercita-cita ya Allah datangkan kepadaku kumpulan umat yang jumlahnya ribuan orang sampai 10.000 orang sampai 30.000 orang seperti di Jombang yang duduk di hadapanku dan menjalani sinau bareng sampai jam 3 pagi. Mosok ndonga kaya ngono kuwi. Lah rawani temen aku ndonga ngono itu kan ranyak to kuwi. Kok ndongamu kok rakus menun kan gitu kan. Nah saya enggak pernah minta sama Allah makiyah ini. Tapi Allah kasih. Aku dikai kowe coba. Dikai kowe, dikai jamaah yang luar biasa, dikai anak-anak putu-putu yang luar biasa. Jadi saya juga tidak bisa ngersulah sama Allah, tidak bisa protes sama Allah, karena jadi seluruh yang orang minta kepada saya jalan keluar atau solusi atau ada problem-problem yang tamu ke TV itu kan macam-macam mas. Macam-macam. Sing wingi iki ono bocah wedok ayu, merasa ono setan sing melok ya Pak. Ini itu ada setan. Jadi setan itu selalu mendorong dia dan dia menunggu. Jadi medayoi Mbah Nun menunggu. Terus-terusan gue. Gue piye carane aku ngatasi. Wow, aku nek cerita gue wis nganti jam telu esuk akeh banget aku. Ono jaman ning 40-an iki ono motor loro bonceng masing-masing dua orang toh. Terus salah seorang yang diboncengku terus dituntun karo salah seorang yang bonceng ke. Terus tidak pakai kulon nuwun, tidak pakai asal mpok, kayak langsung nangarku terus Cak, tolong Cak Nun yang nadai saya yang nyerang. Dia gue. Terus dia ingin ini. Terus bocah mencolot, tak tampani ngono kae. Iki opo ya. Ono daya kayak gini kaya opo. Dan jenisnya macam-macam mas daya kuipian. Dan sampai sekarang jadi mas Helmi, teman-teman Kadipura ini ya hampir tiap hari mengalami datangnya orang-orang aneh. Tapi semua itu kita syukuri dan semua membahagiakan. Kita harus bingung orang apa-apa yang anggar bahagia kan gitu kan. Gue lak ngunuh tau ya. Jadi bingung, ini bahagia kan gitu kan. Ya tau? Nah, coba terus bocah kui. Di nganggu tenaga batin kalau terus ya iki kaya diuncalke kaya tak tampung set ngene iki terus tak cekel tak piting tak gonang kamarku terus tak ya aku kuwi ning kamarku bar kuwi aku metu ya engko 10 menit kuwi tak pare menene aku njaluk nang kuwi rasa macam-macam musuh aku ya kuwi rasa pura-pura macam-macam wis kuwi kudu ngene nek ora gelem tak sikat kuwi ngono metu. Masuk lagi 10 menit, wis taat bute karo aku, wis apik banget ya. Pokoknya tak nesoni ngono kaya. Aku ya mudeng, masalahnya ya mudeng. Pokoknya, lah meneng-meneng aku diuncali bocah ya. Itu macam-macam, cerita-cerita kayak itu banyak sekali saya alami sejak dulu, termasuk sampai di Kadipiro ini. Jadi aku wis tahu ditekani Prabu Brawijaya Limo, nak ping papat ono. Maksudnya wong sing rene ngaku Brawijaya. Sono ngaku Ratu Kencono Wungu. Mudar aku. Terus, wus macam-macam. Ratu Adil. Nah itu Anda kapan-kapan nek kowe dilonane karo ngopi ning sini kopi kowe cerita-cerita karo Mas Helmi dan seterusnya. Karena dan di maknya kita ndak heran to ngono-ngono kuwi. Ora njur piye ora piye. Ning maknya kan mirel ya ora apa-apa to, arep banci arep sing ning ndi ke Kudus menung ndi ke tatuan Cafuat. Tatuan kuwabeh kuwi. Ya sing ketok ya. Apa njerone katon aku ya ora ngerti ya ora tak buka. Tapi pokoknya raine iki tatu kabeh, Pak. Ngono kuwi tak kon munggah. Purwokerto ya. Terus wong edan munggah panggunge Kiai Kanjeng itu sangat sering dan itu legendaris semua. Ono sing digagah maju nang panggung, "Cak, aku ngerti Gusti Allah iki wong ngendi," ngono kuwi. Ono. Kuwi munggah panggung mencolot kenjer langsung, "Cak, aku ngerti Gusti Allah iki wong ngendi." Ya aku langsung tak rangkul, "Wong ngendi le?" Tiang Bluro. Wah, piye. Gusti Allah ternyata wong Bluro. Ono ngono kuwi, Mas. Ono ngono kuwi, ya Allah. Di Magetan pernah, di Kemang Pratama Bekasi, indah-indah semua kejadiannya macam-macam, dahsyat-dahsyat. Ono sing ngerti omahe Gusti Allah barang kuwi, Gus. Kita di Pontianak ya ono bocah sak kuwi ngene iki menggowo tas, munggah mencolot tasit dibruke terus dibuka, "Cak, tolong ini bawa ini tas ini isinya dosa saya." Ngono kuwi. Ning panggung kuwi. "Ini minuman keras ini tolong dibanting, dibuang." Dadi dhek ono nggawa ngomben-ngomben oke ning tas e kae terus karo wah duit-duit le nyopet sak piturute. Terus dia insaf karena ternyata ada makiyahan, meskipun dia ndak tahu makiyah, dia itu ingin nonton dangdut, kayak ono rame-rame mesti dangdut, terus dia teko, kok jebul aku. Terus dia mencolot, terus tasnya dibuang kuwi, terus udah setelah itu, pokoknya dia, saya sekarang, saya berjanji tidak akan melakukan lagi keburukan-keburukan dan kemaksiatan yang kemarin. Tapi saya tolong ditemani, Cak Nun kan gitu. Ono kuwi dek, siswe tak gowo nang lapas barang, gitu. Oke banget, macam-macam lah. Dan itu semua saya lakukan dengan jiwa sedekah dek. Ane aku ustad, ne aku kiai, ne aku ulama yang melipis, gitu, sing resi, sing alim kan nerima wong ngono piye? Pemene mirel kae. Ngene-ngene to. Kuwi piye nek aku dudu mbahmu iki kan ngadepi mirel ning Malang kae kowe ngerti nang YouTube. Piye carane ngadepi wong kaya ngono kuwi? Kan kita harus punya ilmunya, harus punya pemetaannya, harus punya segala macamnya. Nah, oke. Okay. Tapi kita tidak heran, kita ini hidup di dunia dan Allah menciptakan seluruh fenomena itu dan kita tidak kagum. Tidak kagum kepada kejadian, tapi kita kagumnya kepada Allah yang mampu menciptakan fenomena-fenomena dan fenomenologi yang tidak terbatas di dalam pada kehidupan manusia. Ngono ya, ya. Nah, saiki kita akan pindah ke Cak Fuad. Tapi ngene, jadi aku mau kan menyimpulkan, aku saiki iki dijaluki wirid apa wae aku minta kei. Termasuk kemarinnya Raja Mangkunegaran itu minta kei hasbunallah wa ni'mal wakil, itu surat apa hil? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti kita tanya yang ni'mal maula wa ni'man nasir itu kan enggak Quran jawab ya. Enggak tahu itu tambahan dari siapa itu. Jadi kalau yang kita lakukan selama ini kan pakai ni'mal maula ya, tapi kalau saya ngasih orang saya iki ngene wis kabeh iki pokoke dicukupi karo Gusti Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, semuanya wae wis. Apa wae wis, pokoknya apa kue loro, apa kue kangelan dagang, apa kue kangelan apa, pokoknya wiritan hasbunallah, menurut saya oke-oke minimum ping 400, bar sholat, satu kali sholat itu ping 10, nek kue ping 5 sholatnya berarti 10 ping 5 berarti 450 gitu ya. Nek kue bareng-bareng ini ya di urun, jadi kue urun piro, misalnya kita sekarang baca 10 kali berarti 10 ping piro kan berarti wis 1000 piro kan gitu. Jadi pokoknya sudah dicukupi Allah semua. Wong kita ya enggak paham kok. Kita itu enggak paham. Dan bangsa Indonesia itu juga tidak paham dirinya juga. Indonesia itu juga tidak mengerti dirinya. Makanya saya salah satu yang Mas Eko kemarin jadi ini sesuk tanggal selikur kuwi kanca-kancaku seniman tua-tua ing lumpuk ning kene. Dan kemarin saya mendahului pertemuan, saya datang kepada yang paling senior. Kemudian salah satu idenya adalah membuat pementasan, kalau COVID betul sudah reda, kira-kira Februari Maret kita bikin pementasan yang temanya adalah menganjurkan agar Indonesia ini mengubah dirinya dari negara menjadi perusahaan. Sederhana, westo dari sing paling tua nganti paling nom, dari wong gede nganti wong cilik, dari pejabat tinggi sampai tukang becak nisor, siapapun kan tujuannya podo to meng materialisme to. Jadi kabeh tujuannya materialisme gitu kan. Kabeh tujuannya meng bondo to, kabeh tujuannya meng badi to, kabeh tujuannya meng keduniaan to. Lah ngopo ndak liwat Pancasila barang ngerepoti gue. Gue karo Pancasila yora tenanan, faham yora, takon yora, sungguh-sungguh yora, nanti mangane gue nambah dosa wis rasa Pancasila perusahaan wae. Kayak BUMN ya rasa badan usaha milik negara, wis wekmu gak apa-apa wis. Wekmu, badan usaha milikku dhewe ora masalah. Adalah daripada Anda mencari laba keduniaan, mencari kesuksesan dunia melalui jalan yang berputar-putar negara Pancasila demokrasi. Wong buktine ya dudu demokrasi, buktine ya dol tinuku to. Buktine kowe ya tuku swara to. Lah ya kan kenapa ndak perusahaan aja? Jadi salah satu yang akan kita pentaskan bulan Februari adalah wis tau perusahaan wae. Jadi direktur, jadi presidennya bukan presiden tapi jenenge misalnya direktur utama korporasi Republik Indonesia misalnya gitu. CEO-nya itu ya. Nah, menteri itu adalah kepala-kepala bidang usaha, kepala-kepala bidang usaha. Jadi ono sing usaha pendidikan, lulusan Gojek misalnya ya. Ada yang usaha apa usaha. Jadi, pokoknya menteri-menteri itu mengurus itu adalah direktur-direktur bagian gitu kan. Ya siki perusahaan wae wong tujuan perusahaan persis kok. Tujuannya langkah nek tujuannya perusahaan kenapa dikelola secara negara dan sebagai negara? Kelola sebagai perusahaan dan secara perusahaan asal doltinukune cetha rumusnya cetha gitu loh. Timbangane rumangsane demokrasi bul dodolan, ketoke dakwah bul dodolan. LLO makayane ora dodolan tadi. Ora dodolan kecil maupun besar. Ya nek ana sing nggawa kul kopi ning kono ya aja kowe makian kok dodolan ya aja ngono. Asu wis jenenge. Ya nek kopi dikelilingke digawang ning ya kuwi dodolan, ora apa-apa dan itu baik. Asal dol tinuku kanthi apik jujur ndak apa-apa daripada kamu bernegara, berpancasila, berdemokrasi tapi ndak jujur, munafik, pura-pura dan ndak mau belajar. Dan kamu kan tahu ndak punya warga negara. Mending rakyat jadi konsumen aja kan gitu daripada ada negara tapi ndak ada warga negaranya. Indonesia duwe warga negara apa? Kan duwene penduduk toh? Penduduk, tapi mereka tidak punya pemahaman sedikit pun mengenai kewarganegaraan. Ya ta, kejobo enggak KTP gitu. Toh. Selebihnya kan orang ngerti logika bernegara piye, dialektika orang bernegara itu kan enggak ngerti, itu yang namanya kewarganegaraan itu enggak ngerti. Rakyat ya ngerti, rakyat itu kan kullukum ra'in wa kullum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Itu dari ra'iyah itulah kata rakyat. Nah, ini penduduk Indonesia kan juga enggak ngerti kerakyatan, enggak ngerti rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, hikmah kalau kebijaksanaan bedanya apa itu pitik karo ayam to ya. Indonesia itu gak kalimat ya ora serius. Hikmah kyo kebijaksanaan ya hikmah. Kira padha karo PT Ayam Malas. PT Ayam dari hutan, PT Ayam Malas nang Jombang kono gitu. Jadi aku kepengin ngenake aku orang-orang kritik lagi. Mbok kowe iki wong kowe iki tujuanmu materi kok, tujuanmu iki sugih, tujuanmu badi, mbok sudah berlakunya perusahaan. Ngopo negara? Kamu nanti menipu dirimu sendiri, menipu orang lain, kelihatannya pemilu padahal jual beli. Kelihatannya demokrasi padahal dol tinuku kan gitu. Ngapain? Mbok sudah terang-terangan aja yang sportif sama dirimu sendiri, udah perusahaan aja. Meskipun itu membuat UUD 45-nya konsistensinya harus ada perubahan-perubahan sesuai dengan hukum perdagangan kan gitu. Dan seterusnya ya. Nah itu kira-kira kita ngomong itu nanti drama kita yang akan datang. Kira-kira kalau Allah mengizinkan bulan Februari atau Maret. Gitu. Nah, Mas Eko Winardi ini saya menyebut pecalang. Pecalang itu Bali itu, ini pecalang. Premane Bali itu pecalang tuh. Nah, kali ini pecalang yang lain. Pecalang ini maksudnya persatuan cangkem langu. Ini sahabat saya sejak di Batang Puluhan, sejak di Teater Dinasti dan seterusnya. Mas Eko nanti mohon ikut menyumbangkan banyak hal gitu ya. Oke, kanca-kanca ya, saya ingin ini sebelum Cak Fuad kita hasbunallah wa ni'mal wakil yang jaluk Mas Brodong. Teng gitu ya. Hasbunallah. Ati hasbunallah ya, pokoknya ojo kuatir sembarang dicukupi karo Gusti Allah. Cukuplah Allah yang mencukupi semua itu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti Cak Fuad mohon menjelaskan detail dari ayat itu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim bareng-bareng. Thank you. Sebelum kita kasih Cak Fuad, kita mohon saya dapat titipan dari teman-teman Progres untuk ojo opelat upload ya. Karena ini masih bisa rawan untuk dibully, karena engko aku dituntut masuk penjara kaya lho engko. Mergo iku kok mengundang orang kerumunan sak piture. Saya cuma ingatkan sama Anda, insya Allah hidup ini Allah ciptakan secara sangat kaya. Jadi orang yang ning dunia orang yang ono kue karo covid, yo orang yang kue karo covid tok. Ning dunia yo ono sehat, ono loro barang, yo ono sehat barang, ono lemah, ono kuat barang. Muka-muka kue sing bagian kuat, ono waras, ono ora waras kue muka-muka bagian sing waras. Ada juga makhluk lain namanya takwa, tawakal, khifdullah, hasbunallah, ada juga. Jadi hidup ini tidak hanya berisi awak kowe karo covid. Memang ada covid, ada Anda, ada saya, ada kita. Tapi tidak hanya itu, kan ada banyak makhluk yang lain. Ada kalimat thayyibah, ada sholat, ada wiritan, ada sholawatan, dan semua. Dan mudah-mudahan Allah memberikan apa ketentuan-ketentuan yang terbaik yang membahagiakan Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Ya ning ojo-ojo, karena sekarang salah paham itu potensinya 100%. Fitnah itu potensinya tidak hanya 50-70%, tapi 100%. Kue ngomong apa aja iso difitnah, iso salah, kan gitu kan. Karena dunia ini dunia, ini sekarang ini dunia fitnah. Ya, ini zamannya zaman fitnah. Dan saya juga bukan keberatan difitnah gitu ya. Enak mana sih difitnah apa memfitnah? Nek menurut kue. Kita kan semenderita-menderitanya kan kita hanya difitnah. Tapi kita tidak akan mengalami penderitaan memfitnah, betul enggak? Gitu kan, jadi tetap kue tetap menang nek soal kehidupan yang sejati nanti Anda pasti menang karena Anda berpihak kepada kun madzluman wala takun dzaliman. Jadilah orang yang didzalimi dan jangan sekali-kali menjadi orang yang mendzalimi. Sak bahagia sak penak-penake wong dzalim isih penak wong sing didzalimi ngono to. Gitu. Jadi saya mohon dengan sangat dan sekarang Mas Helmi saya kembalikan untuk kepada Cak Fuad. Kita dengar bersama karena belum tentu setahun sekali kita ketemu Cak Fuad, karena Cak Fuad ini Anda tahu ya, sejak awal kita bikin Padang Bulan itu tahun 1992, kemarin kita bikin video untuk mengungkap asal-usul Padang Bulan, jadi dulu itu yang mengusulkan Padang Bulan itu adik saya nomor dua namanya Cak Adil Amrullah itu, yang mengusulkan bikin pengajian rutin di Menturo, Jombang, dengan tujuan sederhana, Cak Nun kan keliling terus, aku kan keliling jadwalku iso sedino petang kutho. Jadwalku sesasi iki iso telung halaman kae masyaallah. Waktu ku entar Cak Dil kasihan sama saya mbok, yang Jawa Timur disatukan di Jombang aja sebulan sekali. Ya tetep ono setiap bulan di Jombang, tapi sing keliling ya tetep. Jadi itu ternyata tidak mengurangi undangan-undangan untuk supaya makiyahan dan acara-acara di mana-mana. Jadi tetap kita syukuri juga nah Cak Fuad ini dulu kita berbagi tugas, Cak Fuad yang pengajian tafsir, saya yang tafsir tekstual, saya yang tafsir kontekstual kira-kira seperti. Kemudian ada banyak riwayat-riwayat Padang Bulan sejak tahun 1992 sampai hari ini dan besok Padang Bulan itu pada tanggal 19, jadi dua hari lagi kita Padang Bulan di Jombang. Gitu ya. Jadi tetap kita jalankan, tapi tetap kita hati-hati, kita juga tetap, kan ini kan kita sedekah. Jadi kue nek ora upload ning medsos, gambar rentep kaya ngene ora prokes ngene iki. Kue sedekah nek gelem poso ora upload ngono ya. Kue entuk ganjaran aja kuatir ngene. Kita jaluke ganjaran sing akeh. Bojomu ning dunya mung siji tapi ning akhirat 333 kuwi mau. Portal ndasmu to. Itu ya. Cak Fuad nyuwun sewu Cak Fuad monggo Cak Fuad ini anak-anaknya Cak Fuad yang tidak terbiasa setiap bulan, kalau di Padang Bulan kan tiap bulan ketemu Cak Fuad. Monggo Cak Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Bersyukur saya malam ini bisa berada di tengah-tengah teman-teman, adik-adik semua di Mojopat Syafaat ini. Sudah cukup lama memang saya tidak ke Jogja karena pandemi dan juga karena kondisi kesehatan saya juga. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya akan juga urun, akan sedekah ilmu sedikit yang saya miliki. Saya mulai dari Tadi permintaannya Cak Nun supaya saya juga menjelaskan soal hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ya, kedua-duanya itu ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau hasbunallahu wa ni'mal wakil itu ada di surat Ali Imran ayat 173. Kalau ni'mal maula wa ni'man nasir itu ada di surat Al-Anfal ayat 40. Ya. Hasbunallah artinya apa? Apa mas? Hasbunallah apa artinya? Ya? Cukuplah Allah. Ya. Jadi ada Allah sudah cukup. Ya. Kita kehilangan apa saja, ya, hati kita bisa meninggalkan apa saja, tapi asal kita tidak meninggalkan Allah. Ya. Kita ini akan tetap kaya raya selama kita masih memiliki Allah. Maka cukuplah Allah itu bagi kita, itu hasbunallah. Allah sebagai apa? Nah, ini macam-macam tentu. Tapi yang disebutkan sini tiga, sebagai al-wakil, satu lagi apa? Maula, satu lagi nasir. Apa beda ketiga-tiganya itu? Wakil itu artinya ya wakil. Jadi cukuplah Allah itu sebagai wakil kita. Nah tapi wakil dalam istilah Al-Qur'an ini beda dengan wakil di Indonesia. Ya. Ya, kalau wakil di Indonesia itu ya pokoknya wakil gitu ya. Jabati khusus gaya rare sing kangelan rabi ya Pak ya. Jadi nek ana cah wedok sing kok senengi kuwi langsung hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti Allah yang mewakilimu ngasih tahu dia bahwa kamu mencintai dia. Ngono ta amin ya, ngono ya. Iya. Cetol lho kuwi wiritane cetol lho kuwi. Ana cah wedok liwat aja suwi-suwi ora ngono teng hasbunallah wa ni'mal wakil ngono ya. Terus atine jelas nuju ke siapa Allah Maha tahu. Ya, enggak usah dijelaskan ya Allah berikanlah saya ini, enggak usah. Cukup di batinnya hasbunallah wa ni'mal Allah nanti yang akan melamarkan insya Allah. Ya. Ya, jadi Allah itu sebagai wakil. Ya. Kalau wakil di Indonesia ini bisa diartikan katanya ban serep gitu ya. Atau wakil itu yes, pokoknya kalau sudah cita-citanya tercapai sebagai wakil ya sudah selesai. Berarti sudah selesai kan. Ya tidak berbuat apa-apa yang penting sudah wakil kan begitu. Ya, tapi kalau Allah sebagai wakil, wakil itu artinya mengurusi segala hal. Segala urusan kita, kita serahkan kepada wakil kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah yang akan mengurusi ya persoalan-persoalan kita yang rumit-rumit. Bagi Allah tidak ada yang rumit. Ya. Jadi itu andalan kita memang ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dengan penghayatan seperti itu tadi pemahamannya. Ya, sesulit-sulit apapun, seberat-berat apapun, sebesar-besar apapun masalah kita, masih lebih besar Allah. Ya. Jadi bagi Allah itu memudahkan sesuatu yang sulit itu adalah mudah. Ya. Fa inna taysira kulla asirin alaika yasir. Memudahkan sesuatu yang sulit bagimu itu adalah mudah. Nah itu, jadi kalau kita itu sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah, kita tenang. Ada orang menghina kita, ada orang mengurus memfitnah kita, ada orang membuli kita. Ya, kalau kita tidak bisa membalas, cukup hasbunallah wa ni'mal. Ya Allah, kalau engkau mau beri petunjuk dia, berilah petunjuk. Kalau engkau mau memberi hukuman dia, hukumlah. Jangan kemudian mendeti Allah, ya Allah harus dihukum orang ini, gitu ya. Kita serahkan kepada Allah. Karena cara Allah untuk menghukum atau membalas itu terserah Allah. Ada yang mencaci maki yang menistakan Nabi Muhammad SAW di Eropa itu. Ada yang memang hidupnya dinistakan, matinya dihinakan. Tapi ada juga justru dia diberi apa? Hidayah, diberi petunjuk. Nah, loh Allah tidak adil begitu, sangat adil. Allah tahu mana yang harus diberi petunjuk, mana yang harus dihukum. Allah Maha tahu hati seseorang. Ya. Kita tidak tahu hakikat sesuatu. Maka kita tidak boleh kemudian mengatakan, wah Allah kok tidak adil, ada yang diberi petunjuk, ada yang di... Allah Maha tahu siapa yang memang layak untuk diberi petunjuk dan siapa yang memang seharusnya untuk dihukum. Ya. Itu ni'mal wakil. cukuplah Allah itu sebaik-baik wakil kita. Nikmat itu artinya sebaik-baik, yang paling baik untuk menjadi wakil kita, artinya untuk menyelesaikan urusan-urusan kita yang kita sudah punya, tidak punya daya upaya, sudahlah haula wala quwata. Maka kita kembalikan illa billahil aliyil azim. Nah, itu pengertian dari wakil. Terus ni'mal maula wa ni'man nasir. Maula, ini uniknya bahasa Arab. Maula itu punya dua arti yang bertentangan. Allah itu maula kita, tapi manusia ini juga maulanya Allah. Kalau Allah sebagai maula kita, maka artinya Allah itu sebagai tuan kita, juragan kita. Yang namanya tuan, juragan itu kalau dalam konsep Islam itu bukan orang yang suka menindas budaknya atau apa hambanya, tapi orang yang justru mengayomi. Ya, mengayomi. Maka kalau dalam konsep Islam, kalau ada tuan sampai menempeleng budaknya, maka budak itu otomatis merdeka. Itu dalam Islam. Tidak boleh menyakiti. Ya. Kalau ada budak yang mau dimerdekakan, maka si tuan ini dalam konsep Islam itu wajib memerdekakan. Tapi dia boleh menuntut, kamu boleh merdeka tapi kamu harus bayar sekian. Si budak mengatakan, oke, saya akan bayar tapi tidak sekarang. Nah, kewajiban umat Islam yang lain bantu dia untuk membayar tebusan tadi sehingga dia menjadi merdeka. Nah, itu konsep Islam menghapus perbudakan seperti itu. Jadi maula itu adalah pelindung. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita, sebagai tuan kita, sebagai majikan kita. Tentu Allah adalah tuan yang baik, majikan yang baik. Nah, kalau kita sudah berada di bawah Allah, maka kita itu sudah tenang. Itu makanya ni'mal maula. Wa ni'man nasir. Nasir itu dari nasara yang suruh, artinya menolong. Jadi Allah lah sebaik-baik penolong. Yang akan membantu kita mengatasi hal-hal yang kita tidak mampu mengatasinya. Maka Allah lah yang akan bertindak sebagai an-nasir. Maka Allah adalah ni'man nasir, artinya sebaik-baik penolong. Ya, sebaik-baik penolong. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi perang-perang yang cukup banyak dalam hidupnya, ya, yang paling besar itu ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu senjatanya di samping semua persiapan yang sifatnya lahiriah, ya, harus itu persiapan lahiriah itu harus semampu-mampunya. Tapi senjata yang lebih utama lagi adalah ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, nyatanya 300 orang Islam yang bukan prajurit, ya, pokoknya orang Islam laki-laki masih muda, itu sudah harus ikut menjadi prajurit melawan 1000 orang kafir Quraisy yang terlatih dengan persenjataan yang lebih lengkap, bekal yang lebih lengkap, yang lebih banyak, tapi toh mereka bisa dikalahkan. Karena ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah bisa memberi pertolongan. Macam-macam pertolongannya itu. Tidak harus kemudian menurun malaikat ikut berperang, tidak harus begitu. Menurut cerita kalau di perang Badar itu orang kafir itu cuma melihat di barisan umat Islam ini kok ada ribuan prajurit berpakaian putih-putih. Melihat itu aja mereka keder. Ya. Padahal enggak ada itu. Itu hanya penampakan malaikat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya beberapa cerita di Ambon dulu juga begitu katanya. Ada teman juga orang Kristen yang menceritakan. Jadi orang Kristen itu lari balik ke kampung mereka karena mereka melihat di barisan umat Islam itu ada ratusan orang-orang yang berpakaian putih-putih. Ya, padahal tidak ada. Ya, itulah Allah yang ni'man nasir tadi bisa membantu kita, menolong kita dengan cara apapun yang dia kendaki, dan itu sangat mudah bagi Allah SWT. Yang kita tidak pernah bisa membayangkan. Ya. Demikian juga dalam hidup kita ini. Kalau kita menghadapi problem yang sangat berat, maka kalau sudah kita tidak punya daya upaya, istilahnya sudah la haula wala quwata, maka kita kembalikan kepada illa billahil aliyil Ini hanya Allah yang bisa membantu saya. Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang Maha Agung. Jadi ketika kita mengucapkan ni'mal maula wa ni'mal nasir atau hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, mari itu diresapi maknanya sehingga betul-betul kita menjadi tenang dan tenteram. Ya. Kalau kita naik bis saja itu, ada sopirnya itu kan tenang kita sudah ya. Meskipun kita terhati sopir itu di simopora ini. Sopir itu senyopir tenang power, tapi kita tenang sudah ada sopirnya. Kita naik pesawat, kita tenang di pesawat itu. Karena yakin pilotnya mesti profesional, pintar. Kenapa kita tidak tenang dalam hidup ini padahal kita punya Allah? Kalau kita menghayati hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir, insyaallah hidup kita ini tenang, tenteram, mutmainnah. Jadi semua persoalan yang kita hadapi pasti ada, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Tapi kalau kita hayati ucapan itu hasbunallah ni'mal maula hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir, insyaallah kita menjadi tenteram. Ya. Nah, ini saya kira sedikit penjelasan tentang tiga ungkapan yang sering kita ucapkan, dan saya kira pada masa-masa seperti ini itu salah satu senjata yang paling bisa kita andalkan. Nah, sekarang topik yang kedua yang ingin saya sampaikan, pesanan dari Mas Helmi, itu soal Darul Arqom. Teman-teman yang dulu sekolahnya di Muhammadiyah pasti pernah mengalami Darul Arqom. Apa itu? Biasanya siswa baru, kalau sekolah lain menggunakan istilah apa? MOS, masa orientasi siswa. Itu kalau sekolah Muhammadiyah menggunakan istilah Darul Arqom. Artinya masa-masa pembinaan permulaan untuk siswa itu. Nah, ini diambil dari istilah yang memang digunakan dalam sejarah Islam. Darul Arqom itu artinya dar, itu artinya rumah. Al-Arqom itu nama orang. Ya, nama orang. Di Jawa Timur ada pondok pesantren namanya Baitul Arqom. Ya, dar itu rumah diganti dengan bait. Ya, Baitul Arqom. Ini juga di inspirasi dari Darul Arqom. Itu di Jember ada Baitul Arqom. Ya. Nah, jadi Rasulullah SAW kita tahu dulu pertama kali berdakwah itu kan sembunyi-sembunyi. Ya. Tidak terus langsung berdiri di depan Ka'bah kemudian berpidato, tidak. Nabi ketika pertama kali dapat wahyu, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai ayat kelima, Nabi sendiri masih ragu ini apa ini. Memang sebelum itu beliau sudah mimpi, sebelum berkhalwah di Gua Hira itu beberapa kali beliau mimpi ketemu dengan sosok ya, makhluk berpakaian putih yang mengajarkan dia beberapa hal. Tapi Nabi tidak paham, tidak jelas apa yang diajarkan. Sampai kemudian di Gua Hira itu secara nyata datang Jibril dan mengatakan ikra. Nah, ini kalau dibahas ini panjang lebar ini ikra ini. Tapi intinya adalah dengan perintah ikra itu berarti Nabi itu mendapat tugas untuk menyampaikan wahyu Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi, iqra itu tugas Nabi. Ya. Menyampaikan wahyu. Bismi rabbika, dari mana tugas itu? Bismi rabbika, dari Tuhan kamu, yaitu Allah. Kepada siapa? Alladzi khalaq. Pada yang diciptakan oleh Allah. Jadi dari satu ayat pendek itu sudah jelas apa tugas Nabi, dari mana tugasnya, dan siapa yang menjadi objek dari tugasnya itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Nabi setelah yakin bahwa ini adalah tugas dari Allah untuk menyampaikan wahyu, ya, itu melalui proses yang juga dramatis ya. Ya, beliau pulang dari Gua Hira itu menggigil ya, kedinginan tapi kepanasan ya kedinginan gitu menggigil. Akhirnya diselimuti kan, ya, diselimuti oleh Khadijah. Yang itu diyakinkan oleh Khadijah, ini bukan sesuatu yang buruk bagimu wahai suamiku ya. Ini pasti sesuatu yang baik. Mengapa Khadijah yakin? Karena Muhammad adalah orang baik. Diterangkan oleh Khadijah, kamu ini orang yang tidak pernah menyakiti orang. Yang kedua, kamu ini selalu memperhatikan orang lain. Orang yang papa kamu beri sedekah. Orang yang lapar kamu beri makan. Orang yang menderita kamu bela. Orang yang lemah kamu bela. Itu adalah perangai Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi. Maka ketika Nabi menerima wahyu 5 ayat pertama dari Al-Alaq itu, Nabi sendiri sebenarnya ragu, ini apa? Tapi Khadijah meyakinkan, ini pasti sesuatu yang baik. Ya. Dan pada akhirnya setelah turun, ya ayuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, berdirilah, andir, beri peringatan orang. Nah ini sudah turun SK dia sebagai apa? Rasul. Nah sejak itulah Nabi berdakwah, tetapi dakwahnya masih secara sembunyi-sembunyi. Ya. Bisa dibayangkan betapa berat tugas Nabi itu. Orang menerima wahyu dan harus menyampaikan kepada semua orang, meskipun beliau itu sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Tapi tidak gampang. Kalau kalian semua ini hidup di zaman Nabi, kira-kira langsung percaya Nabi atau ikut Abu Jahal kira-kira? Ayo, belum tentu jadi mengikut Nabi. Ya. Nabi itu apalah? Tidak punya kedudukan di Mekah itu. Tapi sementara yang memusuhinya, Abu Jahal, Abu Lahab, itu pemimpin-pemimpin yang membangun ekonomi Mekah. Ya. Maka banyak yang mengikuti mereka. Maka kita bersyukur tidak hidup zaman itu. Ya tak? Jangan pernah mengatakan, aduh enaknya orang yang dulu pernah melihat Nabi, pernah ketemu Nabi, pernah hidup bersama Nabi. Belum tentu kita waktu itu bisa menjadi pengikut Rasulullah. Kita harus bersyukur. Kita lahir sudah langsung jadi Muslim. Ya toh? Diadhani, diikomai, diapai lagi? Disunat, ya. Diakikoi. Itu langsung kita jadi, bahkan diberi nama yang baik. Ya. Meskipun tidak harus nama Ahmad, Muhammad, tapi mesti nama yang baik. Ya. Nah, jadi kita harus bersyukur. Kita dilahirkan, ya. Begitu lahir kita sudah menjadi orang yang beriman. Nah Nabi itu selama 3 tahun itu belum diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terang. Maka dakwah Nabi itu hanya BCI teman dekatnya. Abu Bakar, ya, Utsman, ya, istrinya sendiri Khadijah. Kemudian keponakannya siapa? Yang masih kecil? Siapa kemarukan Nabi yang pertama masuk Islam? Yang masih kecil? Ali bin Abi Thalib. Ya. Terus ada lagi anak muda, masih belasan tahun. Namanya Al-Arqam. Nah ini. Namanya Al-Arqam. Nah, Al-Arqam ini adalah anak-anak termasuk yang pertama kali masuk agama Islam selain Ali bin Abi Thalib. Dan Arqam ini bukan dari suku Bani Hasyim. Tapi dari suku lain, namanya suku Makhzum, yang justru sering bermusuhan dengan Bani Hasyim. Nah, mengapa Nabi memilih rumah Arqam ini sebagai pusat dakwahnya? Sebagai tempat kumpulnya orang-orang yang sudah beriman, itu ketemunya di rumah Al-Arqam. Karena kalau di rumah Nabi sendiri pasti dicurigai, maka harus cari tempat yang aman. Maka dipilihlah rumahnya Al-Arqam. Mengapa rumah Arqam yang dipilih? Pertama, Arqam ini masuk Islamnya itu sembunyi-sembunyi juga, tidak diketahui oleh orang lain. Orang Mekah waktu itu masih menganggap Arqam ini masih penyembah berhala. Nah, jadi tidak dicurigai. Yang kedua, Arqam ini masih kecil. Tidak mungkinlah rumahnya itu kemudian menjadi tempat berkumpul, karena sudah tradisi kalau di Mekah itu yang jadi tempat kumpul dia rumahnya pembesar-pembesar. Ini rumah Arqam. Yang ketiga karena Arqam bukan dari Bani Hasyim. Justru dari Makhzum, Bani Makhzum yang bermusuhan dengan Bani Hasyim. Maka tidak mungkinlah ya, Nabi yang Bani Hasyim itu kemudian menjadikan rumahnya Arqam yang Bani Makhzum itu sebagai pusat. Itu semua adalah taktik strategi Rasulullah untuk mengelabui orang-orang musyrik pada waktu itu. Yang keempat alasannya, karena rumah Arqam itu di dekat Safa, Bukit Safa. Kenal Safa dan Marwah ya, Bukit Safa dan satunya Bukit Marwah. Itu tempat orang sa'i, ya 7 kali dari Safa ke Marwah. Ya. Nah, orang-orang yang ada pada waktu itu, para peziarah itu mesti ke Gunung Safa. Itu pasti. Mereka juga melakukan sa'i dari Safa ke Marwah. Jadi kalau ada gerutuk-gerutuk orang ke Safa itu tidak ada yang mencurigai. Justru di dekat Safa itulah rumah Al-Arqam dan dijadikan sebagai tempat pembinaan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Itu semua daftarnya ada di dalam sejarah. Ya. Bakar, As-Siddiq, itu yang pertama. Ya. Kemudian ada Utsman bin Affan. Itu sebelum Abu Bakar dan Utsman itu sebelum Arqam masuk. Jadi belum masuk ke Darul Arqam. Itu justru pemula-pemula. Nah setelah terkumpul beberapa orang, setelah masuk Arqam masuk Islam, maka rumahnya itu dijadikan pusat pembinaan kaum muslimin yang awal di situ. Diajarkan akidah, ya, setiap ayat turun diajarkan kepada mereka. Ya. Nah, menurut catatan sejarah, jumlah orang-orang yang lahir dari Darul Arqam sebagai pelopor-pelopor umat Islam pada waktu itu jumlahnya 40 orang. Yang terakhir adalah Umar bin Khattab. Itu orang yang ke-40. Kalian pasti sudah pernah baca ceritanya. Yang sudah baca, kalau belum ya belum ya. Ya. Yang sudah pernah baca pasti tahu cerita Umar bin Khattab masuk Islam. Ya. Satu hari Umar itu tahu ternyata orang-orang ini berkumpul, pengikut-pengikut Muhammad itu berkumpul di rumah Arqam. Maka satu hari dia itu dengan pedang di pinggangnya berjalan dengan tegas mau menuju ke Darul Arqam, bait-baitnya Arqam, rumahnya Arqam untuk membunuh Rasulullah. Terus ketemu dengan seorang. Tanya, mau kemana kamu Umar kok? Sepertinya tergesa-gesa. Saya mau cari Muhammad. Saya akan sembelih dia. Terus orang ini mengatakan, kamu kalau membunuh Muhammad itu akan berhadapan dengan Bani Hashim. Gampang. Bani Hashim meskipun belum beriman, mereka juga akan membela Muhammad karena kesukuan itu masih apa? Kuat. Salah benar nek sukune ya dibela. Lah kamu sendiri adikmu sudah masuk Islam, mbak adikmu aja kamu tangani dulu daripada kamu membunuh Muhammad. Kaget tuh Umar. Loh, masa adik saya sudah masuk Islam? Iya. Kalau enggak percaya coba datang ke rumahnya sekarang. Maka datanglah ke rumah adiknya itu dan betul ternyata dari luar rumah dia mendengar adiknya itu dan suaminya sedang menirukan ayat Al-Qur'an yang diajarkan oleh seorang yang diutus Nabi untuk mengajarkan Al-Qur'an. Langsung didobrak pintu. Pedangnya terhunus. Ya. Dan dia mengatakan, apa yang kamu baca? Ada yang mengatakan, ini adalah ayat Al-Quran. Mau apa kamu? Nah, ini orang sudah beriman, ini berani. Mau apa? Mau bunuh, silakan bunuh. Tapi jangan sentuh lembaran-lembaran Al-Quran ini. Terus Umar mulai keder juga ternyata. Ya. Melihat keberanian siapa? Adiknya. Coba saya ingin baca itu. Ayat itu apa? Mau diambil, katakan jangan kamu pegang ini, jangan kau pegang ini, kamu ini masih najis. Ya. Coba kamu baca apa yang kamu dipelajari tadi, maka dibacakanlah surat Toha. Ya. Toha, surat Toha 1-6. Toha ma'anjalna al-Qur'ana litashqa dan seterusnya. Toha Muhammad, tidak aku turunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menderita. Rupanya dengan 6 ayat ini, langsung Umar itu luluh hatinya, greweli pedangnya terjatuh, ya, dan akhirnya dia kemudian bangkit kembali, ngambil pedangnya menuju Baitul Arqam, bukan untuk membunuh Nabi, tapi untuk bersyahadat. Dia datang ke rumah Arqam, dia ketuk pintunya. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Utsman dan lain-lain. Ya. Nabi mau keluar menemui Umar, dicegah oleh Abu Bakar. Jangan ya Rasulullah, nanti kamu Anda akan dibunuh. Biar aku yang menghadapi. Rasulullah mengatakan jangan. Ali, ya. Ali mengatakan jangan. Saya akan menghadapi Umar. Tapi Rasulullah mengatakan, sudahlah kamu duduk. Saya akan menghadapi Umar. Dan pintunya, ternyata Umar kemudian menundukkan kepalanya dan mengatakan saya akan mengucapkan 2 kalimat. Nah, itu adalah orang yang ke-40. Itu terjadi pada 3,5 tahun setelah dakwah yang secara sembunyi-sembunyi tadi. Ya. Sebenarnya sebelum Umar masuk Islam, ya, sehingga Al-Arqam itu terbongkar rahasianya itu karena pada tahun ketiga, ya, setelah tiga tahun itu Rasulullah menjabat perintah untuk mulai berdakwah kepada kaumnya, kepada keluarganya. Wa anzir ashiratakal akrabin. Muhammad, sekarang mulailah kamu mengajak, memberi peringatan kepada karib kerabatmu yang dekat-dekat. Jadi bukan kepada umum, hanya kepada karib kerabat. Maka Rasulullah kemudian keluar, kemudian di Ka'bah beliau memanggil-manggil, wahai Bani Hashim, wahai Bani, semua Bani-Bani dalam kelompoknya itu dipanggil semua. Dan mereka berdatangan. Maka Abu Lahab, pamannya ini, tanya, ada apa kami dikumpulkan oleh Muhammad? Maka Muhammad kemudian mengatakan, saya hanya ingin mengingatkan kalian, ya, bahwa azab Allah itu sungguh sangat berat. Maka saya mengajak kepada kalian untuk hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, Abu Lahab marah. Apakah hanya untuk itu kamu memanggil-manggil kami? Kamu mengumpulkan kami? Maka sampai Abu Lahab ini mengumpat. Mengumpat itu nek bahasa kita itu misui gitu ya. Misui Rasulullah. Tabban laka ya Muhammad. Tabban laka ya Muhammad. Kalau kita terjemahkan biasanya yang halus apa? Celakalah kamu wahai Muhammad. Gitu. Tapi kalau orang Jawa asli mesti tidak mengatakan celakalah kamu itu. Nek Jogja apa ini? Nek Surabaya jelas ya. Ya, jadi itu Muhammad itu dipisui. Maka langsung turut ayat Allah ganti misui siapa? Abu Tabbat yada Abi. Karena tadi Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad. Allah langsung tabbat yada Abi Lahabiyu wa tabba. Jafati muru imesuh ya. Iki sekarang anak-anak maknya nek nesu karo kancane tabban laka. Ngerti ya, jadi bahasa Arab. Tabban laka, gak ngerti malah guyung kok. Jadi itu tabat yada Abi Lahab dan seterusnya ayat itu ya. Jadi itu di Quran itu ada orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada dua macam. Orang yang paling hebat, baik, atau orang yang paling jahat. Orang yang paling baik disebutkan namanya dalam Al-Quran siapa? Para nabi ya, jelas. Para nabi dan rasul, 25. Ada siapa lagi yang bukan nabi? Dzulqarnain, yang lain? Luqman, yang lain? Maryam, ya. Nah, yang jahat? Fir'aun, Abu Lahab dan istrinya, wamra'atuhu ya. Kemudian ada Qarun. Ada Haman. Ya, ada kalau ada Fir'aun mesti ada siapa? Haman, ada Qarun. Itu sudah tiga-tiganya itu. Jadi kalau Fir'aun itu rajanya, kalau Qarun itu konglomeratnya, ya, kalau Haman itu adalah Luhutnya. Perdana Menterinya. Ah, itu Haman itu. Pokoknya Haman itu segalanya, pokoknya menteri semua urusan lah. Gitu. Itu Haman itu. Itu Haman namanya. Dan itu tidak pernah ada sejarah yang menyebut Haman. Dalam sejarah yang dikenal oleh orang-orang Mesir, sejarah Fir'aun itu tidak ada yang menyebut nama Haman. Itu hanya Al-Quran. Tapi baru-baru ini ditemukan oleh seorang ahli arkeologi Mesir. Ternyata di kitab-kitab yang ditemukan ya, dari peninggalan-peninggalan Fir'aun itu ada nama Haman. Sejarawan tidak pernah menyebut itu, tapi di Quran sebutkan Haman itu. Dan itu adalah itu tadi saya katakan tangan kanannya siapa yang dipercaya segalanya lah, pokok segala urusan itu adalah Haman. Ya. Dan itu juga terjadi sepanjang zaman loh ya. Baghdad itu jatuh. Ya. Siapa yang merebut Baghdad? Ulaku ya. Ulaku itu dari mana? Mongol. Ya, wis gak tau belajar sejarah arek-arek kira-kira. Cucunya Genghis Khan. Ah, itu keturunannya ya. Genghis Khan. Itu ada macam-macam itu Hulagu itu yang dulu merebut kota Baghdad. Itu saya baca sejarah penyebab jatuhnya Baghdad itu apa? Itu rajanya waktu itu raja yang lemah. Raja yang khalifah ya, khalifah terakhir Al-Mu'tasim itu yang lemah sekali. Karena lemah maka dia mempercayai seseorang untuk menangani berbagai persoalan. Yaitu tadi semacam Hamannya tadi itu ya. Ya itu ada pada zaman Al-Mu'tasim, seorang menteri yang dipercaya untuk mengurus segala hal. Ya. Itu penyebab kedua itu. Yang kedua karena bertengkar dengan sesama saudara. Yang kedua karena dia menunjuk orang yang kekuasaannya secara de facto melebihi sang khalifah. Ya. Yang ketiga karena kelompok-kelompok di orang Islam sendiri itu yang khianat, ya. Yang cari muka kepada Hulagu, ya, akhirnya hancur. Ya. Termasuk yang cari muka ke Hulagu ini pada akhirnya juga dibabat habis oleh Hulagu. Ya, Hulagu bilang kalau dia kepada sesama orang Islam aja mau khianat, apalagi kepada saya. Jafuat, mohon izin saya. Ya. Nambahin dikit soal Hulagu Khan sama Al-Mu'tasim ya. Jadi pada suatu adegan Hulagu Khan setelah penyerbuan gerbang dan kota dan keraton ya, apa istana ya. Kemudian di dalam istana dia bisa bertemu langsung dengan siapa? Khalifah Al-Mu'tasim yang pada waktu itu sedang pesta seks dengan sejumlah harim, sejumlah perempuan. Kemudian Hulagu Khan ngomong panjang kepada Al-Mu'tasim yang dalam pandangan saya ini seharusnya terbalik. Seharusnya orang Islam yang ngomong gitu kepada orang kafir, tapi yang terjadi waktu itu adalah Hulagu Khan yang ngomong sangat islami kepada Al-Mu'tasim. Jadi Hulagu Khan ditangkap oleh Al-Mu'tasim ditangkap, kemudian dia dibawain emas Jafuat. Reruntuhan dari gerbang emas di istananya Al-Mu'tasim itu kemudian disuguhkan ke depan mulutnya si Al-Mu'tasim, iki badoken, iki singkok gawe iki badoken. Jadi kan istana Khalifah Al-Mu'tasim itu penuh hiasan-hiasan dan kemewahan emas, kemudian itu oleh Al-Mu'tasim dihancurkan, kemudian pecahan-pecahan emas permata itu disuguhke dikongon mangan Khalifah kuwi. Dan dia mengatakan, seharusnya kamu itu menggunakan uang kerajaan ini untuk menyejahterakan rakyatmu dan membangun prajuritmu sehingga kamu tidak mungkin diserbu oleh kerajaan lain. Tapi yang kamu lakukan adalah menumpuk emas permata sehingga tentaramu lemah dan rakyatmu juga miskin. Maka kalah dengan sangat mudah oleh Hulagu Khan. Jadi kalimatnya Hulagu Khan kepada Khalifah Al-Mu'tasim itu menurut saya sangat islami dan seharusnya itu diucapkan oleh orang Islam kepada orang kafir. Tapi yang terjadi itu adalah diucapkan oleh orang yang kafir dari Mongolia itu kepada Khalifah Islam. Jadi sebenarnya teman sekalian, kita sangat penting untuk berpikir kualitatif, tidak hanya kuantitatif. Banyak orang yang tidak Muslim secara formal administratif, tapi mungkin dia punya kualitas mental, kualitas akhlak, dan kualitas akal pikiran yang lebih islami dibanding orang yang formal, yang secara formal dia adalah Muslim dan seterusnya. Jadi saya mohon izin kepada Jafuat nyelo sidik ini karena itu sangat penting. Jadi kita sekarang itu kan Mu'tasim gitu ya. Dan kita ini sudah menjadi Mu'tasim yang makanya sampai saya usul Indonesia jadi perusahaan aja, enggak usah negara gitu ya. Itu karena kita ini sebenarnya jiwanya jiwa Mu'tasim. Jiwa orang yang menumpuk harta benda sampai Allah sendiri dalam kasus lain menyebut tabat yada abi lahabi watab ma'agna anhu maluhu wa makasab. Itu kan juga soal materialisme, soal apa maniak hedonisme dan seterusnya. Itu nyun sewu Jafuat, silakan meneruskan. Ya, jadi itulah kisah. Kembali inti pesannya tadi itu, ya. Jadi kita kembali kepada sebab-sebab jatuhnya Baghdad tadi itu, ya. Antara lain ya karena tadi perilaku-perilaku yang tidak islami, yang sangat-sangat jauh dari Islam. Dan peran ulama juga dipertanyakan waktu itu. Kemana para ulama ini? Maka Hulagu dalam suatu kisah itu dikatakan karena Hulako itu menundukkan Baghdad itu dia bikin istana sendiri di luar kota Baghdad. Terus dia mengumumkan, saya minta ada ulama besar dari kerajaan Abbasiyah ini yang menemui saya, menemui Hulako di tempat istana yang dia bangun, ya, istana sementara yang dia bangun. Ya, tidak ada ulama yang berani menemui. Karena tidak ada, maka ada seorang guru ngaji yang masih muda. Dikatakan dalam kisah itu, guru ngaji itu masih begitu muda, bahkan belum tumbuh janggutnya. Belum berjeng. Dia datang dengan membawa seekor kambing dan seekor keledai. Dia menghadap, diletakkan kambingnya dan keledainya di luar, terus dia menghadap kepada Hulako. Hulako tanya, apakah hanya ulama sekelas kamu yang berani menemui saya? Mana ulama-ulama lain yang hebat-hebat? Maka si guru ngaji muda ini jawab, kalau Tuhan ingin yang lebih keras suaranya daripada suara saya, di luar saya membawa keledai. Kalau Anda ingin orang yang lebih tua dari saya, ulama yang berjanggut, maka di luar saya membawa seekor kambing. Silakan, Anda mau menemui saya atau menemui keduanya itu. Ya, akhirnya Hulako bertanya, menurut kamu apa yang menyebabkan aku bisa merebut kota Baghdad? Maka Hulako menjelaskan, yaitu tadi, karena semua pemimpin di negeri ini, semua orang-orang yang menjadi panutan kami di negeri ini, semua sudah dikuasai oleh dunia, sehingga mereka tidak bisa bersatu, mereka saling bermusuhan satu sama lain. Terus ditanya, menurut kamu kapan atau siapa yang bisa mengusir saya ini? Yang bisa membuat saya keluar dari negeri ini? Maka guru ngaji yang muda itu yang mengatakan, kalau kami sudah kembali kepada ajaran Islam, ya, kami bersatu dan kami tidak terkira oleh dunia, maka kami pasti akan bisa mengusir Anda. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini rekayasa Allah itu luar biasa, ya. Siapa yang kemudian mengembangkan Islam setelah orang-orang kerajaan Abbasiyah ini jatuh? Justru adalah orang-orang anak keturunan dari Genghis Khan sendiri. Banyak dari mereka yang kemudian masuk Islam dan kembali ke negeri mereka, kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di sana. Ya, terkenal ada di, yang paling besar ada di mana itu? Pakistan, ya. Yang kemudian meninggalkan apa? Taj Mahal. Di India, di bagian di Cina, itu Islam berkembang, ya, dilakukan oleh para anak cucu dari Genghis Khan. Jadi Allah itu betul-betul khairul makirina. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Luar biasa. Oleh karena itu kita tidak perlu sedih. Ya. Islam itu ada yang menjaga. Allah. Allah pasti menjaga Islam. Kita bisa sebisa-bisa kita menjaga Islam. Tapi penjaga yang hakiki dari agama ini adalah Allah. Ya. Nah itu. Itu yang terjadi pada waktu itu. Nah kembali kita sekarang kepada Darul Arqom tadi. Ya. Jadi setelah Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka, maka di bawah pimpinan Umar bin Khattab, ya, diadakan pawai. Mereka dari Darul Arqom itu berbaris, ya, dengan mengucapkan la ilaha illallah, itu berbaris dan mengelilingi Ka'bah, mengelilingi kota Mekah. Karena di depan ada Umar bin Khattab dan ada Hamzah bin Abi Thalib, maka pemimpin Quraisy juga keder melihat mereka itu. Nah itulah mulai dari situ kemudian Islam itu banyak diterima oleh penduduk Mekah, tapi jumlahnya juga tidak melebihi 100. 100 sekian lah sampai mereka harus hijrah ke kota mana? Madinah. Ya, jadi itulah beratnya perjuangan Rasulullah SAW. Ya. Jadi di Darul Arqom itulah dibentuk kader-kader pelopor-pelopor Islam. Ya, pejuang-pejuang Islam. Yang nama-namanya itu 40 itu ada semua tercatat di dalam sejarah. Dan mereka semua itu tentu saja hasil didikan dari Rasulullah SAW. Ya. Sebagai manusia tentu mereka tidak sempurna. Mereka juga punya kesalahan-kesalahan. Siapapun manusia di dunia ini, ulama sebesar apapun, sekhusyuk apapun tetap juga punya kesah, tapi kita harus hormati mereka. Ya, dengan segala jasa yang sudah mereka lakukan untuk kita semua. Nah, sekarang kita kalau mau mendidik kader-kader ya kita coba dengan membuat Darul Arqom, Darul Arqom, tapi juga hanya nama, namanya boleh apa saja. Tapi berarti perlu memang ada pendidikan apa? Kader-kader. Ya. Kalian di tempat masing-masing bisa melakukan itu. Simpul Ma'iyah namanya. Nah, simpul-simpul Ma'iyah itu sebenarnya adalah membangun kader-kader, pelopor-pelopor. Tidak harus banyak. Ya. Bayangkan tuh Nabi 13 tahun itu cuma dapat 100 sekian orang. Ya, 13 tahun. Tapi kader-kader yang betul-betul hebat. Nah inilah tugas kita meniru bagaimana kita membangun persemaian, pembangunan kader-kader itu di tempat kita masing-masing. Ya. Saya kira ini sedikit mengenai Darul Arqom. Kemudian topik ketiga yang dimintakan saya tadi oleh Cak Nun adalah soal sedekah. Ya. Sedekah itu makna asalnya adalah apa? Atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Jadi asal makna sedekah itu adalah memberikan sebagian dari harta yang sudah diberikan oleh Allah atau dari rizki kita itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dimulai dari karib kerabat, dzil qurba, al yatama, anak yatim, al masakin, orang-orang miskin, kemudian juga ibnas sabil, orang-orang yang mengalami kesulitan dalam perjalanan, ya. As-sa'ilin, orang-orang yang terpaksa harus meminta-minta. Wafir rikob, yang terakhir itu memerdekakan budak. Ya, kalau sekarang tidak ada budak, memerdekakan orang yang sedang dalam keadaan kesusahan, ya, dalam penderitaan misalnya, itu dilepaskan, diangkat dari apa, kesusahannya atau penderitaannya itu. Jadi asal makna sedekah itu memang adalah dalam bentuk apa? Harta, ya. Harta yang sudah kita tahu semua artinya. Tapi kemudian Rasulullah itu memperluas makna sedekah itu. Karena ada sahabat yang bertanya, wah enak ya Nabi itu orang-orang kaya itu. Mereka itu bisa beribadah, sholat, kita juga bisa. Tapi mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa. Jadi orang kaya itu nanti itu surganya jelas itu. Cetowelo-welo, kalau kami ini apa? Tidak bisa bersedekah. Maka Nabi kemudian menghibur mereka dengan mengatakan, basmatuka fi wajhi akhika shadaqah. Kamu menebar senyuman kepada banyak orang itu juga sudah termasuk shadaqah. Caca maya sesuk do mesam-mesam lan gitu. Ya, enggak apa-apa mesam-mesam gitu ya. Ketemu siapa aja mesem. Sesuk gendeng arek. Ya. Mesem yang itu sudah merupakan apa? Watak. Ya. Yang kemudian tercermin pada wajah yang selalu apa tampak tersenyum itu, bukan senyuman yang dibuat-buat. Ya, kalau sales itu kan senyumnya kan ya. Ya, kalau namanya resepsionis tuh waduh gitu ya. Bukan main itu. Ya, tapi itu artificial itu. Jadi bukan murni. Jadi ini senyum yang memang keluar dari hati yang penuh rasa kasih sayang kepada semua orang. Nah, itu. Maka basmatuka fi wajhika shadaqah. Ya. Menebar kebahagiaan pada orang lain itu adalah sedekah yang paling mulia. Ya. Nah, jadi Nabi memaknai sedekah itu sangat luas. Bahkan berzikir itu oleh Nabi juga dikatakan apa? Bentuk dari sedekah. Kata Nabi di dalam badan manusia itu ada 360 persendian. Kita yang tahu berapa persendian ini? Paling ada tangan, kaki, dengkul, sebagainya. Tapi ternyata menurut Rasulullah di dalam jasad manusia itu ada 360 persendian. Nah, kalau kita itu mengucapkan zikir-zikir di pagi hari, dan sore hari. Itu sebenarnya adalah kata Rasulullah bentuk sedekah bagi persendian-persendian ya kita yang sudah dianugerahi oleh Allah itu. Nah, jadi sedekah itu punya makna yang sangat luas. Kita punyanya apa? Itu kita sedekahkan. Sehingga kita bisa menjadi orang yang dikatakan oleh teman kita tadi, khairun nasi apa? Oh, mantap. Khair ada lagi khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Itu aja dicari. Tidak harus besar-besar kita sedekah. Hal kecil-kecil yang apa membuat kita itu kemudian dipandang berguna oleh masyarakat. Itu adalah sedekah yang luar biasa. Kita berada di suatu tempat, ya, kemudian orang-orang itu bersyukur karena Anda berada di situ. Berarti Anda sudah banyak bersedekah meskipun tidak pernah mengeluarkan uang. Ya. Canun kan pernah membuat satu apa pembagian manusia itu. Ada manusia apa? Wajib, ada manusia sunnah, ada manusia mubah, ada manusia yang terakhir. Nah, jadilah manusia, kalau bisa manusia wajib, setidak-tidaknya manusia sunnah. Nek mubah ya kok eman gitu ya. Wujudu katami ono ga ono isjarno are. Tapi kalau sunnah, kalau Anda mau pindah dari situ digandoli, betul-betul digandoli. Wabot, Anda pindah dari satu kampung itu orang-orang itu abot. Tapi karena terpaksa ya sudahlah dilepas. Tapi kalau manusia wajib itu betul-betul digandoli dan tidak boleh pergi. Itu namanya manusia wajib. Ya, pokoknya kamu harus di sini. Wah, saya tidak punya uang untuk bayar kos, tak bayari. Nah, misalnya gitu. Itu namanya manusia. Tapi kalau Anda di situ, orang-orang itu setiap melihat Anda dalam hatinya, kapan bocah iki pindah teko kene ya. Itu namanya manusia. Iya. Kok saben-saben kok ketemu arek iki, kapan arek iki pindah gitu ya. Ada tangga saya itu, orang itu kalau lewat kapan wong iki pindah omah ya gitu. Soalnya senengnya itu ya itu membuat resah di kampung. Kapan harap ngusir gak wani. Tapi kalau sudah orang ini harus pindah dari sini. Itu namanya manusia haram. Jadi gampang kan rumusnya. Jadilah orang yang kata Rasulullah al-mu'minu man aminahun nas fi malihi wa dami. Orang mukmin itu orang yang semua orang percaya ya, bahwa hartanya dan darahnya itu aman dengan adanya orang itu. Itu namanya orang itu mukmin. Orang muslim itu harus orang yang membawa keselamatan dengan lidahnya dan dengan tangannya. Jadi kalau ada orang yang meskipun dia muslim rajin ibadah tapi cangkeme iku ya, nglarakno ati wong terus ya, atau tangannya itu sering ya melakukan hal-hal yang menyakiti orang, maka dalam definisi muslim Rasulullah ini bukan orang muslim. Ya, jadi itu Rasulullah mendefinisikan muslim mukmin itu sangat aplikatif sekali ya secara sosial. Nah, jadi kembali kepada soal sedekah, sedekah itu siapapun bisa melakukan. Ya. Sedekah dengan harta pun sebenarnya tidak harus menunggu orang jadi orang kaya. Kata Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Ali Imran ya. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berinfak, yang menginfakkan hartanya baik ketika dia dalam keadaan kecukupan maupun dia dalam keadaan kesusahan, kesukaran. Ya. Itulah orang bertakwa. Kalau orang kaya bersedekah ya biasa, tapi orang miskin bersedekah itu luar biasa. Di Malang itu ada tukang becaknya. Ketika pembangunan Masjid Jami' Malang itu sedang dilakukan, dia itu setiap hari menyisihkan dari hasil becaknya itu untuk dimasukkan ke dalam kotak masjid itu. Nah, ini luar biasa. Ya, meskipun yang dia masukkan mungkin 1000 rupiah. Nah, itu nilainya sangat tinggi karena penghasilannya kecil. Ya. Tapi kalau orang penghasilannya besar masukkan 1000 ya diguyu malaikat kira-kira ya. Nah itu. Jadi siapapun bisa berinfak, tidak harus menunggu kaya. Ya. Ada anak SD itu, yang tiap hari dapat sangu dari orang tuanya itu dia tidak jajan. Dia simpan uang itu. Dan ketika ada temannya yang enggak bisa bayar sekolah sehingga dia tidak bisa mengambil rapot, dia bayarkan dari uang tabungannya itu. Uang jajan yang tidak pernah dipakai jajan, dikumpulkan, dia bayarkan untuk uang sekolah temannya. Ini betul terjadi. Nah, ini anak ini sejak kecil sudah punya jiwa apa? Sedekah. Ya. Tentu ini adalah berkat pendidikan. Contoh uswatun hasanah dari orang tua dan juga dari orang-orang yang menginspirasi dia berbuat seperti itu. Jadi sedekah ini memang betul-betul sangat penting. Sedekah itu tidak akan mengurangi kekayaan kita. Dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan tiap hari, tiap pagi, ya, ketika fajar itu terbit, turun dua malaikat kepada setiap orang. Jadi kita pagi itu jangan lupa kiri kanan itu ada dua malaikat. Bukan hanya Raqib Atid yang mencatat amal kita. Ada malaikat lain, dikatakan dua malaikat. Yang satu berdoa, Allahumma ati munfikon khalafan. Ya Allah, orang yang berinfak ini, ketika melihat orang yang berinfak, dia katakan, ya Allah, berilah ganti untuk orang yang suka berinfak ini. Malaikat yang satu berdoa, ya Allah, orang yang kikir, ya Allahumma ati al-mumsika talafan. Orang yang tidak mau berinfak, ya, berilah dia talaf. Talaf itu artinya kehilangan. Ya. Artinya menjadi berkurang kekayaannya. Ini dua malaikat ini kalau kita hayati itu, kita pagi-pagi itu mesti kita inginlah berinfak entah 1.000, ya, 2.000. Karena itu ada doa seperti itu dari malaikat. Ya. Tentu itu kita lakukan dengan ikhlas dan tidak harus membayangkan apa mendapat ganti nanti di dunia. Ya. Kalau Anda percaya mau infak 1 juta, ini saya tunggu-tunggu nanti kapan Allah akan menggantinya dengan 700 juta. Itu namanya Anda beribadah tapi untuk kepentingan dunia, bukan untuk kepentingan Allah. Ya. Ya, meskipun banyak cerita orang yang karena dia berinfak kemudian dapat rezekinya melimpah. Itu memang banyak, itu memang betul-betul terjadi. Ada orang yang sakit enggak sembuh-sembuh, kemudian dia itu ada orang di Saudi Arabia dulu ceritanya, seorang ibu sudah divonis dia itu kanker yang mematikan dan tinggal tunggu waktu saja. Ya, dia pulang, tapi karena dia orang baik, dia melihat pembantunya ini kok sering kali nangis gitu ya. Orang Indonesia membantunya. Tanya, "Kamu kenapa menangis?" "Saya ini punya anak kecil, waktu saya tinggalkan dia, itu usianya masih 1 bulan. Saya tinggal ke sini untuk mencari nafkah." Maka ibu tadi mengatakan, "Sudah, kamu kontrak dengan saya selama 3 tahun. Ini saya bayar sekarang bayaranmu 3 tahun. Bawa pulang. Susui anakmu sampai 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun, kamu boleh kembali ke saya lagi." Ya. "Dan kamu tidak akan saya tagih dengan 2 uang yang sekian tahun sudah saya bayarkan kepadamu. Ya, kamu boleh kembali ke sini kalau mau, ya, kamu akan saya gaji yang baru lagi." Nah, karena perbuatan baik ini kemudian si ibu tadi sembuh. Nah, tapi kalau kita kemudian berinfak dengan menagih Allah, "Ya Allah, saya sudah berinfak, kok enggak sembuh-sembuh saya ini." Nah, itu namanya kita berinfak bukan karena Allah. Apalagi kalau karena ada ayat, ya alladzina yunfikuna amwalahum matsalul ladzina yunfikuna kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi kata Allah, kalau orang berinfak itu seperti 1 biji kemudian menjadi 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji, maka berarti 1 biji menjadi 700. Maka ada ustaz mengatakan, "Saya ini punya hutang, ustaz. Berapa? 70 juta. Sekarang infak 1 juta. Ya. Nanti akan kembali 100 juta, kamu bisa bayar utang." "Lah, enggak punya saya 1 juta sekarang." "Kalau perlu pinjam." Akhirnya pinjam dia 1 juta diinfakkan. Ternyata enggak kembali-kembali itu ya. Nah ini salah pemahaman. Jadi Allah akan mengembalikan 700 kali itu tidak mesti di dunia, tidak mesti dalam bentuk uang. Jadi itu motivasi sedekah, tapi menurut saya tidak pas. Ya, tidak pas. Memang umat ini perlu dimotivasi untuk sedekah, tapi jangan kemudian dengan hitungan-hitungan matematis seperti itu. Karena semuanya itu Allah yang menentukan. Yang namanya rizki barasan dari Allah itu tidak mesti dalam hitungan matematis. Karena kita bersedekah, maka anak-anak kita dibuat menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang tidak neko-neko, anak-anak yang taat. Itu semua adalah rezeki yang lebih dari 700 kali hitungan uang. Jadi jangan mematematikan ya, yang namanya balasan-balasan dari Allah itu, apalagi kalau hitungannya hitungan duniawi. Tapi kalau di akhirat kita yakin betul bahwa kebaikan yang kita lakukan di dunia ini pasti nanti akan kita petik hasilnya di akhirat. Ya, jadi inilah saya kira tema malam ini soal sedekah itu, kita harus mulai untuk membiasakan diri bersedekah dengan apapun yang kita bisa. Menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, Anda bekerja dengan baik, dengan tekun, sungguh-sungguh, sempurna, perfect, menghasilkan hasil yang baik, itu juga sudah bentuk dari sedekah, ya, dan itu merupakan amal soleh, kerja dengan sungguh-sungguh. Allah itu menyukai hambanya yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya. Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum an yutqinahu, kata Rasulullah. Allah itu menyukai seseorang kalau dia bekerja, bekerjanya dengan baik, tuntas, ya, sesempurna mungkin, ya, sebaik-baiknya, itu namanya itqan. Nah ini, jadi kita bersedekah dengan apa saja yang kita miliki. Yang paling minim tadi ya dengan senyum tadi, itu sekarang bondo apa-apa, itu bondo menggerakkan bibir sedikit gitu aja sudah. Ya. Jadi saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tiga hal tadi ya. Yang pertama, mudah-mudahan masih diingat, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Yang kedua mengenai kisah Al-Arqam, ya, yang itu menginspirasi kita, mari kita di lingkungan kita masing-masing membuat arkom, darul arkom, darul arkom. Ya. Kita bina kader-kader, kita punya tetangga anak-anak, itu kita bina sebisa mungkin. Ya, sehingga dia menjadi orang-orang yang baik. Itu berarti kita sudah menjalankan darul arkom. Kemudian yang ketiga adalah soal sedekah, itu sesuatu yang memang sangat-sangat mendasar dalam ajaran Islam. Ya. Bahkan kalau kita itu digambarkan dalam Al-Quran, saya bacakan ya. Itu Allah menggambarkan begini. Jadi orang itu kalau nanti sudah mati, ya, dia menyesal dan minta supaya dikembalikan ke dunia itu. Dan dia berjanji, kalau saya nanti diberi hidup lagi, saya akan bersedekah. Ya. Janjinya itu. Menurut Al-Quran itu cuma dua orang penyesalan deh. Penyesalan orang nanti kalau sudah di alam akhirat. Itu kita tanya, masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kamu itu kemudian dimasukkan ke neraka? Ya, maka dia jawabnya, lam naku minal musallin. Saya dulu tidak termasuk orang-orang yang sholat. Yang kedua adalah, itu tadi, karena dia tidak pernah bersedekah, sehingga minta dikembalikan ke dunia, supaya dia bisa bersedekah sehingga dengan demikian dia akan masuk ke surga. Nah itu, maka disinilah pentingnya bersedekah itu tadi. Ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Ya, saya kembalikan Mas Ilmi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita minta Kiai Kanjeng untuk membawakan salah satu aransemen Ya Rasulullah Salamun Alaik, nanti kita bareng-bareng. Tapi jiwa sedekah itu tidak hanya diterapkan sebagaimana Cak Fat sudah menjelaskan, tidak hanya kalau Anda punya harta terus Anda cengklong sedikit untuk dibagi, enggak. juga tidak hanya sekedar Anda miskin pun Anda tetap bersedekah membantu orang lain tersenyum dan memberikan keenakan ke lingkungan Anda. Bersedekah itu juga bahkan di dalam bermanajemen, di dalam berdagang, di dalam menjalankan segala macam kehidupan. Jadi lawannya sedekah itu mbadani wong, Mas. Iya, Mas. Cara Jawane ya, mbadani wong. Jadi menciptakan badi untuk banyak orang. Nah, berarti lawannya adalah golek badi dhewe, kan gitu kan. Nah, sekarang manajemen kita kan bisa kita bikin manajemen yang sejak awal kita bikin untuk punya sistem yang mbadani wong akeh, atau manajemen yang kita susun secara kapitalistik untuk memonopoli badi itu untuk kita sendiri. Nah, kadang-kadang kita itu punya sikap mental sampai seperti itu. Jadi menyusun satu manajemen pokoknya seluruh kemungkinan badiku nek iso mlebu lawangku lak ngono. Nanti yang lebih parah lagi kalau Anda pinter tapi dengan manajemen curang tadi, dengan manajemen golek badi dhewe kuwi. Jadi kepandaianmu dipakai untuk mencurangi orang, kepandaianmu dipakai untuk golek badi dhewe, kepandaianmu dipakai untuk moroti wong dan seterusnya ya. Jadi yang namanya jiwa sotako itu begitu menyeluruh ya Fuad ya, begitu menyeluruh, tidak hanya soal sudah ada baru disotakokan, tapi sejak Anda mengambil sikap atau menyusun suatu kerjaan atau menata satu pola manajemen, pola hubungan sosial, ekonomi dan seterusnya, itu Anda sudah berhitung untuk membahagiakan sebanyak mungkin orang, bukan untuk golek badi dari kebahagiaan orang untuk kita sendiri. Nah itu yang kata Cafuat, nanti yang paling kita sesali adalah kalau kita selama hidup ini bukan hanya curang dan pelit, tapi menggunakan kepandaian kita untuk selalu mikir piye carane aku untuk badi dhewe, kan gitu kan. Dan itu tidak sedikit orang yang seperti itu. Tentu kita akan mengalami penyesalan yang luar biasa di akhirat nanti. Dan sebelum kita sampai ke penyesalan itu, mending kita menyesal sekarang lah. Jangan sampai kita terjebak ke dalam satu pola sikap mental dan sistem manajemen di mana kita akan mengambil semuanya untuk kita sendiri. Kalau bisa malah kita balik sejak awal kita bikin. Makanya ketika ada workshop dengan apa waktu itu ya, kita ada workshop dengan apa tau kue? Jadi sejak awal itu kue orang yang aku iso golek badi piye ya, aku iso gawe apa sing aku iso badi, orang yang ngono tok sing jeneng dagang kue. Apa ya sing iso tak gawe bareng-bareng wong karo wong sak kampung apa sak RT apa sak komunitas itu loh. Sejak awal kita sudah berpikir untuk mencari badi bagi banyak orang. Jadi produksi dan konsumsi itu kita sistemasi sedemikian rupa sehingga sejak awal kita sudah punya konsep sotakoh. Sejak awal. Jadi sotakohnya tidak langsung setelah punya badi terus disotakoke. Tetapi sejak awal konsepnya sudah membuat satu cara, mekanisme dan cuaca atau atmosfer hubungan ekonomi yang memungkinkan sebanyak mungkin orang mendapatkan laba gitu loh. Nah itu sistem manajemen Islami menurut saya seperti itu. Jadi teman sekalian, mudah-mudahan Anda semua oleh Allah mendapat hidayah, mendapat tuntunan, bimbingan dan mendapat indar atau peringatan kalau Anda agak mengsle ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan jiwa sotakoh itu, karena jiwa sotakoh itu yang membuat kita akan kaya raya. Bahkan tidak hanya di akhirat, di dunia pun kita menjadi lebih kaya daripada kalau kita curang, kalau kita mau badi dhewe. Jadi niatnya mau roti wong, baik kan itu. Yang namanya kapitalisme itu kadang-kadang pokoknya piye caranya aku golek badi saya oke-oke. Kan prinsip kapitalisme kan dengan modal sekecil-kecilnya meraup laba sebesar-besarnya. Lah kuwi kan urik tau kuwi. Urik tau kuwi sejak awal wis urik. Jadi maka malam ini kita sebut jiwa sotako itu supaya sejak awal kita itu golek badi bareng. Golek badi ora apa-apa, memang kita mencari keuntungan dalam ekonomi ya. Dan kemudian kita elaborasi bahwa badi itu macam-macam, sotako itu macam-macam, menyenangkan orang itu macam-macam. Jadi kita tidak hanya bikin usaha yang kira-kira kita bisa laba, tapi kita bikin usaha yang bisa melibatkan banyak orang, di mana semua akan mendapatkan laba. Itu namanya jiwa sotako. Kira-kira ngunuh konjok-konjok sekali kalian. Terus ada satu hal lagi, Cak Fuad, yang tadi soal Khadijah tadi ya. Cak Fuad sudah mengatakan tadi Darul Arkom itu dipakai oleh Muhammadiyah untuk Batra ya, untuk basic training ya. Maka sebenarnya saya juga heran kenapa Muhammadiyah itu ibu-ibunya bernama Aisyah, kenapa bukan Khadijah gitu ya. Tapi itu saya bukan ngiritik, bukan bantah, saya enggak apa-apa, wong itu haknya kan gitu kan. Tapi kalau Anda melihat, coba Anda pelajari sejarah. Siti Khadijah sama Kanjeng Nabi hidup berapa tahun? Hel, berapa tahun Hel? Ini tadi saya sudah kasih bahan ke Helmi, ke asistennya Kiai Muzamil. 25 tahun. Kalau sama Siti Aisyah? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Kira-kira yang didengar oleh Siti Khadijah dari Rasulullah sehingga nanti menjadi hadis gitu ya, dibanding yang didengar oleh Siti Aisyah 8 tahun itu sehingga nanti menjadi apa, sumber-sumber hadisnya itu, kira-kira lebih banyak mana? Kudune luwe akeh ndi hadis sing sumbere Khadijah karo sing sumbere Aisyah? Khadijah kan. Nah, apalagi yang menemani loro-loponya Kanjeng Nabi ketika dakwah sirri dan dakwah jahri itu kan Siti Khadijah. Gampangane nek Aisyah juga tidak jelek, Aisyah juga bagus, juga hebat, juga oke ya. Tapi kan wis enak ketika dengan Aisyah kan wis dadi kan gitu kan. Wis settle. Gitu. Ketika Siti Khadijah kan waktu pulang dari Gua Hira menerima wahyu aja kan yo ndredeg ora karuan yo. Ngreweli ora karuan terus diselimuti terus sampai dihibur, dan yang mengat kalimatnya Siti Khadijah kan luar biasa. Lalu harus bahwa ini sesuatu yang baik untukmu karena kamu orang baik kan begitu kan. Nah itu kan tidak pernah dialami oleh Siti Aisyah. Itu kan gampangane ngono nek zaman Siti Khadijah isi angkringan ketika Siti Aisyah wis mol kan gitu kan kira-kira kan. Kira-kira ngono ya. Maka kalau dilihat durasi waktunya aja mestinya sekarang Mas Helmi di Sahih Bukhari, hadis-hadis Sahih Bukhari, berapa hadis yang sumbernya Khadijah? Yang Khadijah itu hanya 25. 25. Kemudian, dibandingkan waktunya tadi 8 tahun sama 25 tahun tadi, kemudian juga apa namanya? Kualitas-kualitasnya ya. Kemudian yang Aisyah itu 2000 hadis. Yang Aisyah 2000 hadis dalam 8 tahun dari Khadijah hanya 25. Hanya 25 hadis selama 25 tahun. Kuwi jane sing kedadene piye-piyen? Iki piye ta biyen kok iso kaya ngono kuwi? Kan mestinya hadis dari Siti Khadijah kan sangat banyak dan justru banyak yang penting-penting karena di situ banyak urusan-urusan dan sebab akibat yang membuat hadisnya Rasulullah ketika itu menjadi lebih bermutu karena ngeteh gitu, luwih ngeteh ya, ngeteh ya, ngeteh ya. Timbangane selama Siti Aisyah. Kenapa kok hadis Bukhari dan seterusnya mencatatnya seperti itu? Apa ada yang tidak adil, apa ada yang tidak sportif, apa ada yang curang atau ada yang manipulatif atau apa? Saya tidak mengatakan itu salah dan seterusnya. Kita bertanya kok bisa ya? 25 tahun dengan Rasulullah dalam keadaan yang penuh perjuangan dan penderitaan dibanding 8 tahun dengan Rasulullah yang sudah settle, sudah penak gitu ya. Kok sumber hikmah dari Rasulullah kok lebih banyak dari yang 8 tahun dibanding dari yang 25 tahun. Apalagi kualitas pengalamannya kan berbeda gitu. Itu salah satu nanti Anda cari sendiri. Kuwi gumun dhewe kuwi. Jadi Islam yang sampai ke kita itu sebenarnya Islam yang juga sudah dipelekodo-pelekodo gitu loh. Sama dengan tadi Cak Fuad cerita mengenai hulagukan tadi itu. Dengiskan cucunya dan seterusnya. Waktu hulagukan itu Cak Fuad, sungai Efrat dan Tigris itu berwarna merah airnya karena penuh mayat yang dibunuh oleh hulagukan dari Mongol itu. Dan semua penduduk Baghdad yang dibunuh itu ditumpuk menjadi gunung. Jadi mayatnya ditumpuk kayak ditumpuk nanti menggunung, kemudian beberapa orang dibiarkan tidak dibunuh, kemudian dilepas ke luar negeri supaya dia cerita betapa mengerikannya hulagukan itu. Nah, sejarah seperti itu sangat penting kita pelajari supaya kita itu sebenarnya enggak apa-apa sih. Kowe dadi wong Islam cukup bismillah karo Al-Fatihah ning atimu tenanan, ya uripmu tenan, jane ya iso-iso wae cukup gitu ya. Tapi dengan kita mempelajari sejarah yang bermacam-macam itu mestinya kita akan lebih dewasa, lebih mateng, lebih punya hikmah di dalam alam pikiran dan hati kita gitu lah ya. Gitu teman sekalian ya. Jadi kita gelo kok tidak banyak bahan dari Siti Khadijah kan gitu. Makanya pengajian mau cepat syafaat untuk ibu-ibu di kampung Taman Tirto itu saya kasih nama Khadijah. Itu pengajian ibu-ibu Khadijah, orang Aisyah. Terus nanti saya dituduh Cak Nun tuh mang Syiah anti Aisyah kan ngono. Ngono-ngono kuwi lho. Padahal aku pancen aku Syiah Ainun. Tapi aku ya si N Najib. Orang yang si A aku kan gitu. Jadi wong ku seneng banget nek salah ki seneng banget. Nek nyidak-idak wong ki seneng banget. Tapi kita enggak masalah diinjak-injak. Saya tidak masalah diapa-apakan saja, tidak ada masalah. Karena hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir, yang malam hari ini sudah kita ketahui bersama dari Cak Fuad betapa dahsyatnya kita masuk ke telaga yang namanya wakil, yang enggak pakai wakil ya, bukan apa jenenge satu wakil presiden iki. Ya. Jadi telaga yang tidak makruf ya. Kita masuk telaga, dan di telaga itu kita berenang-renang di dalam kenikmatan Allah sebagai wakil kita, Allah sebagai maula kita, dan Allah sebagai nasir kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Ini juga bukan kritik kepada siapa-siapa. Saya tidak akan mengkritik Indonesia. Tidak ada manfaatnya sedikit pun mengkritik Indonesia. Kan gitu kan? Tabat yada abi lahabi watab ma'agna anuh malu wa makasab, dan seterusnya. Gari Abu Lahab diganti sopo, kan gitu katanya. Ini ya, ya. Ya teman sekalian, yang saya minta ya Rasulullah salamun alaik. Jalut mam dilatih sik mam. Nadane sepiro? Tep. Ya Rasul. Semono. Sepiro? Ya Rasulullah salamun alaik. Sik. Ya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi Asani wa Daroji, Ya Rafi Asani wa Daroji, Adfata Ya Jirota Lalami. Balik ini, Mam. Balik ini, Mam. Dilatih, Mam. Adfata Ya Jirota Lalami. Atfata ya jirotan alami, ya uhailal juti wa karomi, ya uhailal juti wa karomi. Ya, ya jadi maknya itu selawatan ditambah i, gimana ya? Ciri-cirinya tuh ya. Kira kan niru ebit tuh. Nah ebit kan mesti misalnya apa misalnya lagu nebit huhu misalnya ayahku huhu angin lah nebit lah, jadi kita niru ebit lah. Ya uhailal juti wal karomi, yo saran masuk yo. Membukanya jawab, terutama untuk Cak Fuad, kepada Cak Fuad, sekitar setengah jam ya. Kita akan mengakhiri agak lebih awal untuk tasamuh atau toleransi dan pengamanan kepada lingkungan kita di daerah Kadipiro ini, supaya kita lebih aman ke depannya juga, supaya tidak seperti orang yang nekat, seperti orang yang tidak peduli kepada prokes, meskipun kita yakin bahwa kita itu tidak hanya berhadapan dengan COVID, tapi kita juga ditemani oleh hifdzullah, hasbunallah, takwa, tawakal, iman, dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang saya sendiri sudah kangen sama Kiai Kanjeng ya, saya ingin tambah satu lagu setelah tanya jawab dipimpin Mas Helmi. Mas Doni Panjaitan. Doni Panjaitan, satu lagu pop biasa, satu lagu pop barat biasa, tetapi judulnya Ya Nur ya Pak. Ya Nur, wahai cahaya ya. Jadi ini kita kasih nomor-nomor yang terakhir-terakhir dilatihkan oleh Kiai Kanjeng. Ora. Nah, iki muni. Nek mau muni. Cek. Cahaya menjelma semesta. semuanya ikut diatur ya. Yang dong cinta menyebar menjadi jagat raya, maka datanglah kau dengan wajah cahayamu. Betapa lamaku menunggu sepenuh-penuh cintaku. Setelah lama aku merindu, maka aku pun bersuju. Demikian tadi Doni Panjaitan. Simatupang, Pak. Oh, Simatupang. Ya wis ora apa-apa wis. Ini nek Haman ya Panjaitan no. Teman sekalian, ini kan lahir dari ayat favorit saya sejak kecil yaitu An-Nur ayat 35 yang Allah menyatakan Allah itu sendiri adalah nur. Jadi engko tekan ngomana iso kowe meneng-meneng mikir-mikir kamu otak adik kamu simulasi hakikat cahaya dan kegelapan. Kegelapan itu kalau gelap kan kita enggak bisa ngelihat apa-apa, enggak bisa merumuskan apa-apa, tidak bisa melakukan apapun sih kebentur-bentur gitu, mesti tabrakan, mesti itu kalau kegelapan. Kegelapan itu hilang kalau ada cahaya. Dan mana yang lebih hakiki? Hakikat atau cahaya, coba cari. Yang hakiki itu cahaya apa kegelapan? Bagi kehidupan, karena Anda memerlukan pengetahuan, memerlukan jarak, memerlukan konstelasi, dan sebagainya, maka kita memerlukan cahaya. Cahaya itu akan menghilangkan kegelapan. Wakul ja'al haku wazakul batil, kalau direntangkannya. Nah, kalau yang berkuasa adalah kegelapan, yang salah siapa? Kegelapan itu ada karena tidak ada cahaya, kan begitu kan? Karena begitu ada cahaya, kegelapan itu minggir, mesti hilang. Jadi Anda tinggal pilih. Kue arep cahaya apa arep kegelapan? Di dalam segala hal kita membutuhkan cahaya, dari jasad, fisik, sampai psikologi, sampai rohani, sampai apapun Anda memerlukan cahaya. Jadi mari, karena Allah sendiri, Allahu nurus samawati wal ard. Kemudian nanti di akhir ayat Allahu nurus samawati wal ard ini ada yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsa sunar. Itu cahaya itu memancar meskipun tidak disulut, ora disumeti murup, gitu loh gampangannya ya. Nah kue dadi wong sing ora sadi sumet kue murup, isora, ngerti ora maksudnya? Coba Anda cari nanti di rumah ya. Jadilah orang yang meskipun tidak disulut, Anda murup, gitu ya. Meskipun Anda tidak dipancarkan, Anda tetap mencahayai gitu loh. Nah itu artinya gini, sak laku-lakumu, sak ngomong-ngomongmu ki dadi cahaya bagi lingkunganmu, maksudnya ngono kuwi. Karena tidak semua mekanisme dalam hidup itu bisa dielaborasi secara matematis atau intelektual. Jadi misalnya main badminton atau main bal-balan ngono ya. Itu pemain sepak bola yang PSIM kemarin itu nendang, kipernya menangkap tapi memantul, gitu. Tapi terus kena sikile beke dhewe terus melebu, coba diraih oleh si kipernya tapi sudah terlanjur masuk ke dalam jala, gitu ya. Nah, itu kan itu rencana si penendangnya atau bukan? Saya tanya. Bisakah seorang pemain sepak bola merencanakan adegan itu? Kan tidak bisa. Itu namanya yakatu zaituha yuti ulam tasuna. Jadi kue main bola, kue ngelakoni apa wae, kue kabeki dadio yakatu zaituha yuti ulam tasuna. Jadi itu semua kerjasama antara takdir Allah dan kesetiaan hidupmu, kan begitu. Jadi ora kok sumet murup-murup dhewe. Jadi uripmu nek iso ngono kuwi ora kok sumet murup-murup dhewe. Jadi karena kamu membiasakan cahaya dalam hidupmu, maka kamu akan memancarkan cahaya kapan saja meskipun kamu tidak meniatinya. Nek diniati mungkin malah ora mlebu gule kuwi gitu. Tapi pokoknya dia setia aja dan tekun saja dengan pengetahuannya dan ilmunya dalam sepak bola, maka kemudian Allah memberi takdir bahwa dia bisa. Kan kuwi nek ngoper bal ya. Misalnya Messi dioperi karo nek jaman biyen Iniesta, sapa? Sapa? Xavi, ya. Wis mbok sapa wis sakarmu wis. Aku ya ora apal-apal banget ya. Kokean, bal-balan iki kokean wong angel ngapalke, nek tinju MMA aku apal satu persatu. Nek bal-balan sak pertandingan wong 22 kuwi ya wong edan. Wong 22 rebutan bal-bal siji ambok tuku dhewe-dhewe ambok nangka dipira tak tukoke bal siji-siji gitu loh. Lek-leken untal-untalen mut-muten ya toh. Oh, siji kok direbut wong 22 mesti wong edan to kuwi. Bal siji direbut 22 dilebokno gawang-gawangi ya digawe semono kuwi. Mbok digawe gede banget dan gampang mlebune. Kuwi jan wong menungsa itu namanya laibun walahwun. Hidup itu permainan tapi jangan main-main. Jadi sepak bola itu permainan tapi Anda tidak boleh main-main di dalam menjalankan permainan sepak bola, kan gitu. Nah, pahami juga laibun walahwun itu demikian rupa. Jadi kan kue ngoper nang Messi misalnya, kan kue ora iso ngukur sih. Messi jaraknya sekian meter kok ukur. Terus sudutnya harus sekian, kemiringannya harus sekian. Teleser apa lambung gitu ya. Kok ukur sih, lagi kok tendang, selak direbut wong. Kan gitu. Jadi itu namanya yakatu zaituha yudhi'u walaulam tamsasunar. Jadi kita itu banyak sekali ditolong oleh Allah melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak mampu meniatinya dan tidak mampu mewujudkannya atau melaksanakannya atau mengaplikasikannya atau mengejawentahkannya gitu ya. Tapi Allah menolong kita, Allah bersama kita. Mulanya dempetono kalau Gusti Allah terus, dempetono karo Kanjeng Nabi terus, sehingga urusan rizki itu tidak ada semelangnya. Karena wa ma min dabatin fil ardi ila alallahi rizqu. Jadi tidak ada satu makhluk melata di bumi apa meneh ngadeg gitu ya. Apa meneh sing iso mlaku gitu ya yang tidak dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dadiyo menungso sing nek kowe ngopo-ngopoi Gusti Allah melu nentokke melu. Jadi gampangannya dulu saya bilang sama Pak Haji Roma Irama. Pak Haji Roma Irama itu kalau main gitar sebenarnya yang main gitar adalah Allah. Wah, seneng banget deh. Greng Allah. Ani Allah. Ani ngene kaya terus ini Allah yang nyanyi kan gitu. Ya ora ngono kuwi ning pokoknya Anda sama Allah itu dempetan terus ya. Dempetan terus hati jangan pernah meninggalkan Allah, jangan pernah jauh dari Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono ya. Oke, sekarang Mas Helmi silakan membuka pertanyaan 3 orang cukup. Kepada Cak Fuad terutama ya. Baik, silakan saya buka kesempatan untuk sekarang 1, 2, 3 tengah ya. Mohon disampaikan dengan ringkas, padat dan to the point. Silakan Mas, bisa pinjam mic-nya Mas Imam? Ngagini kemampuan nanti. Oke, silakan. Ya nama, kemudian langsung ke pertanyaan. Terima kasih. Nama saya Sudaryanto dari Ingudian Sleman. Pertanyaannya. Tadi salah satunya menerangkan salah satu yang membuat menyesal orang meninggal itu tidak salat. Dari yang kita pahami, salat itu adalah perintah agar kita senantiasa ingat Allah sepanjang setiap saat. Nah, yang jadi pertanyaan dan mohon bimbingannya adalah bagaimana kita bisa ingat Allah ketika kita sibuk bersama dunia. Misalnya tinggal ngobrol dan lain-lain gitu misalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan Mas kaos merah. Maju Mas. Tolong dibantu. Nah, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ibah, perkenalkan saya Satrio dari Cirebon. Kebetulan dalam hampir 1 tahun terakhir ini saya tuh berkegiatan di lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Wakaf Nasional. Di lembaga ini tuh saya mengalami dilematis yang luar biasa, Mbah, karena di satu sisi itu saya bisa apa ya, sedikit-sedikit menyicil apa yang Mbah Nun dawuh, kita harus menerapkan ketidaktegaan kita kepada orang-orang kecil. Jadi di lembaga zakat ini setiap hari saya hampir 10-20 orang tuh bertemu masyarakat langsung di pinggir sungai, di gang-gang kotor ya, yang seperti Mbah Nun sering cerita itu. Saya belajar dari hidup mereka, bagaimana susahnya mereka setiap hari, tangisan-tangisan mereka. Dan semakin saya dekat dengan mereka tuh semakin saya gak mau pisah, Mbah. Semakin gak tega di hati saya. Cuman di sisi lain dilematisnya adalah di lembaga ini sistemnya, Mbah. Sedekah itu jadi lembaga. Seperti contohnya tahun ini lembaga ini kita harus bisa mengumpulkan sedekah sebanyak 6,5 M untuk disalurkan. Itu kan seolah-olah kita jadi seperti sales akhirat gitu, Mbah. Jadi okay. Barang dagangan kita adalah di lembaga seperti itu kan, kadang-kadang tuh produk kemasan kita tuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjual Allah seperti itu kan. Allah seperti seolah-olah produk kemasan. Nah, dengan hal yang dilema ini, Mbah, hati saya yang jujur senang di lembaga itu, cuman dengan sistemnya saya enggak setuju nih. Menurut Mbah Nun, Mbah Fuad, saya harus seperti apa? Ya, seperti okay, sip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang ketiga yang tengah itu. Oke, mohon maaf kepada teman-teman yang lain yang tidak kebagiannya. Mudah-mudahan bulan berikutnya bisa ada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanto, saya dari Lampung. Yang ingin saya tanyakan di sini, dalam Islam kan kita mengenal adanya zakat, sodakoh, dan sodakotu jariah. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pembedaan pemahaman di antara ketiganya supaya dalam pelaksanaannya kita tidak terjebak dalam hasil apa yang kita dapatkan, tetapi lebih ikhlas dalam berbuat. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga pertanyaan kita terima dari Mas Daryanto, Mas Satrio, dan Mas Yanto dari Lampung. Kami mohon untuk bisa segera direspon oleh Cak Fuad. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Saya akan coba jawab. Nanti Cak Nun yang nambahi lengkapi ya. Pertama, sholat itu intinya adalah mengingat Allah. Ya. Wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Tegakkanlah sholat itu li dzikri, untuk mengingatku. Ya. Jadi mengingat Allah itulah sebenarnya inti dari orang sholat. Ya. Maka sholat itu kan ada yang sifatnya gerakan-gerakan lahiriah, tapi juga sholat itu merupakan gerakan hati, gerakan pikiran. Gerakan-gerakan lahiriah itu yang disebut dengan apa, fikihnya, syariatnya sholat itu ya, definisinya kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bis salam, yaitu perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, dan ditutup dengan assalamualaikum. Ya, di situ kemudian ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk di antara sujud. Kemudian setiap gerakan ada bacaan-bacaannya. Itu semua adalah syariatnya. Tapi hakikatnya itu adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Ya. Nah, jadi sholat yang sempurna itu tentu adalah yang memenuhi keduanya. Ya. Nah, bagaimana supaya kita selalu ingat kepada Allah? Ya, kita ingat Allah itu di dalam semua keadaan, bukan hanya ketika kita sholat. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, mengingat orang-orang yang selalu mengingat Allah baik dalam keadaan dia berdiri, ya duduk, atau sedang berbaring. Itu artinya semua keadaan. Semua keadaan itu kita harusnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam sholat. Ya. Tapi lupa kepada Allah dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Pokoknya semua syarat rukunnya tercapai, ya sholatnya apa? Sah, tidak batal. Nah, ingat Allah dalam sholat itu, ya itulah yang menyempurnakan hakikat sholat itu sendiri. Tapi Islam itu agama yang ringan, agama yang tidak mewajibkan seseorang itu melakukan hal di luar kemampuannya. Maka kalau kemampuannya masih gerakan-gerakan lahiriah tapi batinnya lupa, ya tetap sah. Tapi tentu kalau kita ingin sempurna sholat kita, maka dari sekian menit kita lakukan sholat itu usahakanlah beberapa detik minimal kita tetap ingat kepada Allah. Ya. Imam Syafi'i itu mengatakan pokoknya kalau waktu Allahu Akbar itu kita ingat Allah itu sudah lumayan. Mungkin nanti sampai salam tidak ingat Allah lagi. Ya, yang diingat itu apa saja macam-macam gitu ya. Nah, itu Imam Syafi'i karena nanti kalau diberatkan nanti orang pada enggak mau sholat kan begitu ya. Ya, tapi kita memahami bahwa hakikat sholat itu sebenarnya kita adalah ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi usahakanlah setiap kita melihat sesuatu, setiap kita mendengar sesuatu, setiap kita melangkahkan kaki, setiap kita mengayunkan tangan, mata kita melihat apapun, dengar kita mendengar apapun, semuanya kita hubungkan dengan Allah. Ya. Yang paling praktis itu ajaran Rasulullah. Setiap gerakan kita itu ada doanya. Itu kan menuntun kita supaya tetap ingat Allah. Ya, kita bangun tidur ada doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama atana wa ilaihin. Jadi bangun tidur ada doanya. Kemudian kita berjalan menuju kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi ada doanya, keluar ada doanya. Kita berkaca sisiran ada doanya. Begitu terus, keluar rumah ada doanya. Ya, naik kendaraan ada doanya, masuk masjid ada doanya, keluar semua hal. Ya, kalau kita tidak bisa membaca mengingat doa-doa yang diajarkan itu, pokoknya setiap kita melakukan sesuatu ucapkan bismillahirrahmanirrahim itu berarti sudah ingat Allah. Ya. Kalau sudah selesai kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Banyak kita ucapkan salam, termasuk ketika kita masuk rumah kita sendiri kita ucapkan assalamualaikum. Jadi Rasulullah mendidik cara kita mengingat Allah dengan macam-macam bacaan-bacaan doa itu. Ini praktis sekali. Ya. Tapi intinya itulah bahwa kita memang harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan yang kedua soal ya dilema sistem lazis ya. Ya, itu karena lazis itu sudah menjadi organisasi modern, ya. Karena organisasi modern maka semuanya kan harus ada perencanaan. Dalam perencanaan itu mesti ada target-target. Nah, itu masalahnya di situ, ya. Menurut saya itu tidak masalah. Ya, asal target-target itu kemudian tidak menyebabkan pelaku-pelaku atau petugas-petugas dari lembaga itu kemudian bertindak seperti yang Anda katakan, seperti sales apa? Akhirat. Karena memang nyatanya ada, gitu ya. Karena dikejar target, orang yang ditugasi untuk di dalam lembaga itu biasanya, seperti Anda mungkin ya ditugasi untuk mengumpulkan sedekah zakat atau sedekah. Dan biasanya tukang targetnya. Itu kemudian melakukan hal-hal yang berlebihan. Ya. Saya datangi oleh seorang yang sudah beberapa kali juga saya kadang memberi gitu. Nah, satu kali dia datang dengan cara ngomongnya tidak bedanya dengan cara ngomongnya sales gitu ya. Biasanya wah terlalu banyak memberi ceramah, memuji-muji ini itu gitu ya. Terus sedikit maksa-maksa, merayu-rayu dan sebagainya. Nah, saya katakan, saya juga ini sedang mengumpulkan zakat karena saya punya program ini. Oh ya Pak, bagus, wah puji-puji. Ya kalau gitu nanti lain kali saya datang lagi. Seminggu datang lagi, ya, dengan ngomong panjang lagi. Kan sudah saya katakan, saya sendiri sedang mengumpulkan, saya kalau bukan mengumpulkan, saya ini sedang melakukan kegiatan yang juga memerlukan banyak dana, gitu ya. Saya tidak pernah minta zakat sedekah itu. Saya cuma mengumumkan aja. Ini saya punya kegiatan ini, siapa yang mau nyumbang silakan. Jadi tidak pernah saya mengutus sales-sales gitu ya. Tidak ada gitu ya. Nah, jadi tinggal itu tadi soal barangkali teknik pengumpulan itu harus diperbaiki. Ya target menurut saya tidak apa-apalah ya. Karena mungkin dia punya program ini harus menyantuni ini dan seterusnya sehingga kita harus bisa. Tapi jangan terjebak pada teknik-teknik yang menyebabkan orang menjadi tidak ikhlas ketika dia mengeluarkan zakatnya. Ya, itu yang harus. Dan juga lembaga-lembaga itu kadang-kadang karena terpaku pada program yang sudah ditulis, sehingga kadang-kadang tidak peka terhadap kebutuhan-kebutuhan nyata yang ada di sekitarnya. Ya. Nah ini, karena sudah sudah semua diprogram. Ini sudah untuk ini. Sementara ada tetangganya yang betul-betul memerlukan bantuan, wah ini tidak ada dalam program, akhirnya enggak diberikan begitu ya. Nah itu yang harus diubah barangkali tata cara seperti itu. Oke. Yang ketiga, zakat, sedekah dan apa tadi? Amal jariah. Jariah. Ya. Jadi istilah umum itu infak sebenarnya. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Itu infak ya. Nah infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu namanya zakat, yang sunnah itu namanya sedekah. Saya kira pengertian yang paling gampang seperti itu. Ya. Jadi kalau zakat itu terkait dengan aturan-aturan yang sudah ada, termasuk ibadah mahdhah, ada syaratnya, ada rukunnya. Jadi misalnya kalau zakat itu tergantung kepada jumlah kepemilikan dan juga bentuk kepemilikan yang harus dikeluarkan zakatnya, misalnya. Jadi kalau tanah, ya itu ada aturannya. Kalau pertanian ada aturannya, persentasinya itu semua sudah diatur secara ketat di dalam syariat. Ya. Namun ada juga perkembangan baru. Misalnya dulu yang harus dizakati itu kan tanaman untuk makanan pokok. Ya, jadi kalau di Arab itu ya kurma ya, kalau di Indonesia itu padi. Nah, sehingga ada orang nanam bunga yang penghasilannya itu berlipat-lipat ganda daripada orang menanam padi, itu merasa tidak wajib zakat. Nah ini yang oleh para ulama sebenarnya sudah difatwakan, ada fatwa terbaru bahwa semua bentuk pertanian itu apapun bukan hanya bahan pokok, makanan pokok, tapi pokoknya menghasilkan itu harus di zakat. Jadi zakat itu wajib dan sudah ada aturan-aturannya. Sementara sedekah itu sunnah. Ya, sunnah dan tidak diatur apakah dia orang kaya, orang miskin, dia bisa bersedekah. Ya, apapun yang dia miliki bisa disedekahkan. Ya, dia punya baju ya, yang berlebihan, ya maka disedekahkan. Jadi apapun bisa disedekahkan, disebutnya sunnah. Ya. Sementara jariah itu adalah sedekah yang pahalanya itu terus mengalir. Ya, tidak hanya sekali. Kalau kita memberi orang miskin satu bungkus makanan, ya sekali itu kita dapat pahala. Meskipun pahalanya besar sekali. Jadi termasuk pahala paling besar itu adalah memberi makan kepada orang miskin. Karena kalau tidak mau memberi makan orang miskin itu menyebabkan sholatnya itu dikutuk oleh Allah. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun dan seterusnya ya. Bahkan dianggap mendustakan agama. Ya, mendustakan agama. Ya, ara'aital ladzi yukadzibidin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Jadi memberi makan orang miskin itu termasuk sedekah yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada yang sedekah itu yang sifatnya yang pahalanya itu terus mengalir. Yang namanya sedekah jariah. Ya, sedekahun jariah sampai dia sudah mati itu pahalanya mengalir. Yaitu sedekah dalam bentuk yang disebut dengan wakaf. Mewakafkan sesuatu ya yang pemanfaatannya bisa di berkelanjutan sampai dia sudah meninggal. Misalnya mewakafkan tanah. Mewakafkan tanah itu kemudian digunakan untuk membangun masjid, digunakan untuk membangun madrasah, digunakan untuk membangun jalan umum, ya, digunakan untuk membangun jembatan, tidak hanya masjid dan madrasah. Ya. Bikin jalan umum, jembatan itu juga bisa menjadi amal jariah ya, yang pahalanya terus-menerus selama yang diamalkan tadi terus dimanfaatkan. Nah itu sedekah jariah. Ya, jadi di samping kita sedekah-sedekah yang sudah ya itu, kalau bisa diusahakan ya kita ada mewakafkan sesuatu yang pahalanya itu bisa terus menerus. Nah termasuk di sini adalah ada yang namanya orang membuat satu sunnah yang baik, itu juga pahalanya akan terus mengalir. Ya. Misalnya membuat tradisi-tradisi yang baik, ya, yang tidak bertentangan dengan agama dan bukan dalam bentuk ibadah. Kalau membuat tradisi baru dalam ibadah itu, ya itu namanya bid'ah itu ya. Ya, wah ini di masjid kita ini rasanya tidak cukup kalau subuh dua rakaat. Ya, kita tambah empat rakaat. Gitu. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau membuat sesuatu yang sifatnya itu amalah atau non ibadah mahdhah, itu pahalanya bisa terus-menerus selama jalan dan dia mendapat pahala dari orang-orang yang juga melaksanakan tradisi baik itu atau sunnah yang baik itu. Ya. Dan tidak mengurangi pahala orang yang bersangkutan. Nah, itu termasuk jariah. Ya. Jadi mudah-mudahan sudah jelas antara zakat, sedekah dan sedekah jariah. Ya, itu semua masuk dalam kategori infak secara umum tadi itu, yaitu mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk kepentingan orang lain atau fi sabilillah, infak fi sabilillah. Ya. Saya kira itu tiga pertanyaan. Nah, sedikit saya ingin menyambung tadi Cak Nun bicara mengenai Aisyah dan Khadijah. Kalian kan disuruh berpikir itu ya. Ya, kenapa kok Siti Aisyah itu hadis-hadisnya jauh lebih banyak daripada Sayyidah Khadijah gitu ya. Yang perlu kita hitung juga adalah bahwa Khadijah itu memang 25 tahun. Ya Mas Ilmi ya, 25. Tapi beliau menemani Rasulullah sebagai Rasul itu berapa tahun? 7 tahun. 10 tahun. Ya, karena beliau meninggal pada Amul Husni itu tahun ke-10 ya. Tahun ke-10. Ya, masih lebih panjang dari Siti Aisyah yang kalau tidak salah cuma 8 tahun atau 7 tahun. 7 tahun. Jadi lebih panjang. Tapi pada waktu Sayyidah Khadijah menemui Rasulullah itu belum banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah dan muamalah. Yang banyak di Mekah itu ayatnya mengenai akidah. Ya. Sedangkan Sayyidah Aisyah itu banyak hadisnya berkaitan dengan masalah ibadah dan muamalah. Ya. Kemudian Siti Khadijah juga belum banyak waktu itu yang masuk Islam. Ya, ya paling tadi itu 40 orang. Ya. Dan misalnya hadis dari Umar, dari Utsman itu kan sedikit sekali juga. Masih lebih banyak dari siapa? Abu Hurairah, misalnya Anas bin Malik, itu termasuk yang paling banyak. Mengapa? Karena Abu Hurairah itu ngintil terus dengan Nabi. Ya. Kemanapun Nabi pergi itu selalu Abu Hurairah itu apa? Ngikuti. Jadi banyak sekali dia menghafal ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Demikian juga Anas bin Malik itu karena pembantu Rasulullah. Ya, selama sekian tahun itu dia bekerja di rumah Rasulullah, jadi setiap kali mengikuti banyak sekali perbuatan maupun perkataan yang didengar oleh Anas bin Malik. Ya. Siti Aisyah itu banyak meriwayatkan hadis-hadis berkaitan dengan fikih-fikih terutama tentang wanita. Yaitu banyak dari Siti Aisyah. Barangkali itu faktor-faktor yang harus diperhitungkan juga, ya, mengapa Sayyidah Aisyah itu lebih banyak hadisnya. Tapi kita tidak bisa mengingkari bahwa Sayyidah Khadijah itu sangat besar sekali jasanya untuk Rasulullah SAW. Beliau itu adalah orang terkaya di Mekah. Ya. Tapi akhir hayat beliau itu sampai membeli kain kafan aja enggak bisa. Ya. Hartanya habis, itu apa? Mendukung perjuangan Rasulullah, terutama pada waktu umat Islam diboikot oleh orang penduduk Mekah selama 3,5 tahun. Diboikot, tidak boleh orang-orang Mekah itu melakukan transaksi jual-beli dengan umat Islam dan Bani Hasyim secara umum, yang memang mereka berada di satu wilayah tertentu. Jadi pusuk itu kan begitu, tinggal di wilayah-wilayah yang mungkin tidak ada pagarnya, tapi sudah ketahui ini wilayahnya tentu. Nah itu selama 3,5 tahun, itu orang-orang Islam dan Bani Hasyim ini gak bisa berdagang, gak bisa berdagang dan seterusnya, sehingga untuk keperluan hidup mereka, ya menghabiskan harta kekayaan dari Sayyidah Khadijah. Jadi istilah Cak Nun tadi mengikuti loro lopone ya, Nabi Muhammad selama 10 tahun di Mekah. Nah itu jasa beliau sungguh-sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah itu tidak bisa melupakan Khadijah. Ya. Tidak bisa melupakan. Sampai Siti Aisyah itu cemburu. Ya, orang sudah mati dan sudah tua kok masih disebut-sebut namanya begitu. Siti Aisyah ini kadang ya cemburu namanya. Ya, seorang wanita, ya, seorang istri, ya, cemburu. Rasulullah mengatakan, sebaik-baik kamu dibanding Khadijah. Khadijah itu mendapatkan saya ini ketika saya masih jejaka. Ya, meskipun dia sudah tua. Tapi kamu ini mendapatkan saya ketika saya sudah menjadi duda. Kan begitu? Ya toh? Jadi sehebat-hebat kamu itu tidak bisa mengalahkan Khadijah. Ya, Khadijah sudah tua mendapatkan saya yang masih Joko Dingding. Kamu masih muda belia mendapatkan saya seorang duda. Jadi Khadijah enggak bisa dibandingkan dengan dirimu. Rasulullah menjawab begitu kepada Aisyah. Ya Aisyah kemudian ketawa aja. Ya. Saya kira ini sedikit tambahan. Jadi betul-betul memang Khadijah ini luar biasa jasanya kepada perjuangan Rasulullah SAW. Ya, terima kasih. Oke teman sekalian, mula sing wedok-wedok mayah golek dudo ya. Segera akan kita akhiri bersama Kiai Kanjeng, tapi perkenankan saya nambahin sedikit untuk tiga penanya tadi. Yang pertama soal ingat Allah ya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan sesingkat mungkin. Saya pernah bikin teori yang sebenarnya tidak baku, artinya tidak berasal dari wacana manapun. Jadi kalau saya menggambarkan apa ya, watak atau psikologinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu saya menyebutnya manusia kultural. Untuk ingat Allah itu dia mengalami banyak hal yang dalam pergaulan dan bebrayan dan kultur ya. Dan itu kesimpulannya itu membuat dia akhirnya selalu ingat Allah. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu dia manusia radikal, dia membutuhkan benturan-benturan dalam kehidupannya untuk mengingat Allah. Bahkan untuk menemukan Islam gitu ya. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan itu manusia yang hidupnya menimbang-nimbang karena dia seorang ekonom, seorang pedagang, seorang pengusaha. Dia menimbang-nimbang berbagai macam hal, akhirnya dia berpihak kepada Allah. Nah, Sayyidina Ali adalah orang yang tidak perlu melakukan proses apapun, dia selalu ingat Allah. Dia mengalami apapun, hasilnya ingat Allah, itu Sayyidina Ali. Dari mana bahannya? Ya mbuh, itu kok aku dewe. Pokoknya Ali ngelihat apa, ingat Allah. Ali mendengar apa, ingat Allah. Ali mengalami apa, ingat Allah. Nah, menurut saya pelajarilah keempatnya itu supaya Anda menjadi orang yang dalam pengalaman apapun, dalam keadaan apapun, fisarro'i wadoro'i atau apapun saja itu, Anda selalu hasilnya adalah ingat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kan pertanyaannya kan bagaimana supaya selalu ingat Allah ya. Kalau menurut saya ya fokus dan istiqomah. Fokus artinya khusyuk. Anda punya kekhusyukan, nanti kalau Anda sampai lupa akan diingatkan oleh Allah sendiri. Ya, jadi khusyuk satu. Nomor dua istiqomah. Jadi Anda konsisten terus untuk selalu ingin dan berupaya berjuang untuk ingat Allah terus dalam keadaan apapun. Gitu. Nah, jadi ya sama dengan terus ada lagi ingat Allah. Yang namanya ingat itu Mas bukan hanya peristiwa pikiran, bukan hanya peristiwa akal. Itu juga ingatan itu ada 8 macam kalau menurut Sabrang, saya tidak bisa menjelaskan. Jadi ada ingatan atas sadar, ada ingatan bawah sadar, ada ingatan macam-macam, dan Anda itu punya 8 miliar urat saraf di dalam badan Anda. Dan mereka semua punya sensor untuk ingat Allah semuanya. Jadi Anda dalam keadaan tidur pun bisa ingat Allah. Anda dalam keadaan tidak sadar Allah pun Anda unsur-unsur dalam jiwa Anda ingat Allah. Bisa juga gitu loh Mas. Kan gitu tadi. Misalnya wong kaget kalau ono sing ada. Cuk gitu kan. Ada yang kaget terus ya Allah innalillah kan gitu kan. Macam-macam. Itu kan bukan kesadaran, itu kan bawah sadarmu. Jadi ingatan kepada Allah itu berlapis-lapis dan sangat banyak sensornya atau receivernya dan servernya gitu ya. Jadi makanya Anda membiasakan diri ingat Allah, maka Allah akan memperkaya sensormu untuk selalu ingat kepada dia. Yang nomor satu sholat tadi, sholatnya itu ojo pedot. Pedoto yo njaluk sepuro dan membayar gitu ya. Itu yang soal ingat Allah jelas gitu ya. Khusyuk dan istiqomah atau fokus dan pembiasaan. Pancen lali, rakaat kedua lali, iling-iling iko gitu ya. ya nanti Anda akan diingatkan oleh Allah kembali mudah-mudahan gitu ya. Jadi makanya Anda sendiri harus berjuang dan menunjukkan kepada Allah bahwa Anda itu berjuang habis-habisan untuk mengingat Allah. Kan doanya sehabis sholat, sehabis tidur kan alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana, ya aku aku bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah mati. Kan faktanya kowe ora iso nangake awakmu dhewe to. Kowe turu ora iso kok. Kowe lak mung keturon to. Kamu kan tidur itu tidak ada peristiwa tidur intelektual itu enggak ada. Peristiwa tidur rasional itu enggak ada. Kamu tidak ngerti detik keberapa kamu tertidur. Jadi kamu kan cuma tertidur. Maka kamu ada di tangan Allah. Maka yang membangunkan ya Allah. Meskipun kamu bisa menyetel macam-macam itu ya. Ada alarm rohani juga bisa gitu ya. Tapi tetap Allah yang membangunkanmu dari tidur. Allah yang menghidupkanmu dari mati. Alhamdulillah di ahyana ba'dama amatana wa ilain nusur gitu ya. Jadi kan tetap Allah. Anda tidak bisa nyetel tidurmu dan tidak bisa nyetel bangunmu. Kan. Jadi Rasulullah luar biasa, doanya itu luar biasa. Doanya sangat ilmiah dan itu membutuhkan penelitian yang berabad-abad lamanya baru bisa ketemu kalimatnya Rasulullah itu. Makanya saya menyebut Rasulullah itu manusia yang IQ-nya tertinggi sepanjang zaman. Dari Nabi Adam sampai kiamat. Ini orang percaya bukti ke dewe. Paranormai terus setel, terus diuji IQ-nya. Kalau saya, IQ-nya Rasulullah itu tertinggi dari semua manusia. Semua lebih tinggi dari Nabi Musa, lebih tinggi dari Nabi Adam, dari semua nabi-nabi cuma yang ulul azmi, yang pinter-pinter gitu ya. Itu menurut saya Rasulullah itu tertinggi IQ-nya gitu ya. Oke, itu untuk Anda kira-kira. Jadi gue istiqomah, apa namanya, khusyuk dan istiqomah dalam hal apapun saja. Terus nomor dua soal zakat tadi mas ya. Dilema, ada beberapa hal gini mas. Menurut saya Anda harus menentukan skala Anda. Gue duwe kemampuan ngerubah perusahaan zakat murah. Tidak punya. Nah kalau gitu skalamu adalah apa yang menjadi tugasmu itu saja laksanakan dengan ilmu ma'iyah gitu. Suatu hari kalau Allah mengizinkanmu, kowe ngerubah ideologi perusahaan zakat itu. Saya menyebutnya perusahaan zakat gitu ya. Karena setupnya jelas, targetnya jelas kan gitu kan. Dan hampir tidak ada paket untuk pengemis, ada enggak? Tidak ada, atau misalnya sekian miliar untuk pengemis di seluruh Jakarta terus disebar anggotanya untuk mencari pengemis, mencari orang miskin, enggak ada toh? Enggak ada. Kan itu kan seperti Bappenas toh, perusahaanmu itu. Bikin ini, bikin masjid, nyumbang ini itu kan. Jadi ngumpulin duit dari orang kemudian dia bikin semacam perusahaan seperti Badan Perencana Pembangunan Nasional toh. Lho nek ngono itu zakat kuwi. Karena gini, prinsip zakat sekarang kalau mereka tidak mau ya Anda sendiri, saya kasih tahu. Zakat itu karena Anda punya duit ngasih, apa karena ada orang butuh duit terus baru Anda ngasih? Yang mana? Fokusnya itu pada Anda punya duit, punya harta, ataukah ada orang yang butuh pertolongan? Fokusnya yang mana? Ya, jadi kan mindsetnya itu ada orang menderita, ada orang miskin, ada orang butuh, ada orang terpuruk, dan seterusnya. Terus Anda fisarro'i wadoro'i, Anda memberi sebisa-bisa mungkin kan gitu. Kemudian sampai mengumpulkan harta si Indonesia itu gitu kan. Sampai punya gedung tinggi, punya kantor di Hong Kong, punya kantor di Amerika dan seterusnya itu. Dengan uang zakat dari banyak orang kan gitu. Kuwi aku mohnemoni kuwi wong-wong ngono kuwi. Rene ora tak terima kuwi. Ora tak terima. Tidak akan saya terima orang-orang macam itu di Katipiro. Dan sangat banyak sudah yang tidak saya terima di sini. Karena lho kuwi iki piye to? Kowe iki Bappenas apa piye? Dasarnya kan ada orang butuh, maka seluruh urusannya itu berdasarkan jumlah orang butuh dan tingkat kebutuhannya toh. Kan Anda punya berapa terus Anda rencanakan untuk apa? Ngumpulin duit zakat untuk sekolahan, terus bikin kampus, bikin apa kan gitu kan. Dandani masjid dan seterusnya loh. Loh enggak ini mulane kowe nek zakat iki rasa liwat lembaga. Nek kowe duwe kake wong langsung golek dhewe. Ngunu nek aku rasa lewat ngunu-ngunu kuwi. Zis-zis ngunu kuwi. Apa dompet-dompet kuwi, dompet-dompet ngunu kuwi. Nek kowe duwe kayak langsung golek, kowe kudu punya pengenalan terhadap peta masyarakat, mana yang perlu ditolong kamu tolong, gitu aja. Daripada kamu melakukan lama-lama, kamu nafsunya bukan nafsu, girohnya bukan giroh zakat lagi, tapi sudah nafsu kapitalisme. Maka setupnya juga kapitalisme, kan gitu. Nah, sekarang karena Anda berposisi tidak untuk membangun itu dan tidak dalam skala yang besar, itu sudah sing tekan kowe langsung olahan berdasarkan ilmu yang dari Ma'iyah itu, gitu aja. Dengan rasa tidak tega Anda sendiri dan seterusnya gitu ya. Selebihnya saya tidak bisa nolong, saya juga, saya tidak ngeritik mereka juga, cuma aku tidak mau menerima mereka. Itu aja. Saya pernah di Hongkong ditamui oleh seorang karyawan dari lembaga itu, dari apa, dompet-dompet itu, ya. Nganggu tas, ecolak, mengkilap, ngonokai, ora tak terima, ora tak terima, aku ora gelem ketemu. Gitu loh. Aku yus angel ngurus arek Ma'iyah kiri-kiri, ngonokai. Nemoni wong-wong koyong ini iki berlagak zakat, berlagak infak, berlagak dermawan, padahal mereka kapitalis gitu loh. Ya, saya enggak menuduh yang mana loh, ya, tapi pokoknya atmosfernya saya menjumpai banyak seperti itu. Tadi nek kue zakat, zakat wae. Ndolek dhewe, sambrek kok golek wong kere lah oke banget toh. Aku kok koyo ning Amerika wae angel golek kere, wong golek kere ning Indonesia kan sak dalan-dalan, sak gon-gon. Ambok kue saya nggo 10 juta bagi 50.000 kue cuman berapa jalan sudah habis. Ya kue lewat jalan Parang Titis, kue lewat jalan Taman Siswa, kue lewat Malioboro, kue wis entek. Gitu loh. Di teman sekalian, menurut saya Anda sudah punya pertimbangan ya. Terus yang terakhir tadi yang itu sudah dijelaskan oleh Safuat, bedanya infak, sedekah, jariah dan seterusnya. Safuat sudah menjelaskan, masuk ngono ora ngerti kue. Kue dari browsing kue, dari browsing. Ngono mbah Google loh, repot gitu ya. Jadi gitu Mas Yan ya. Mudah-mudahan ini malam hari ini kita mohon izin untuk segera mengakhiri karena berbagai macam pertimbangan dan saya yakin Anda punya kebijakan, punya kearifan, punya apa namanya? Kerendahan hati untuk menerima Pak adanya apa yang kita, bisa kita infakkan sedekahkan pada malam hari ini. Sekarang kita akhiri dengan satu nomor dari Kiai Kanjeng I Am Sailing dari Rod Stewart, tapi kita rubah jadi sholatullah salamullah. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulullah. mendoakan kita semua, dan selama berdoa Anda punya hak untuk juga memohon sendiri-sendiri berdasarkan kondisimu masing-masing kepada Allah SWT. Pak Fuad, saya dan semua mendorong supaya mudah-mudahan Allah mengabulkan, amin, memudahkan hidup Anda, melancarkan usaha Anda, amin, dan menjauhkan Anda dari segala macam mara bahaya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai doa kita ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah dengan permintaan kita masing-masing, karena dengan Al-Fatihah itu Allah memberikan apa yang kita mau berdasarkan apa yang kita inginkan dari membaca Ummul Quran tadi, ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', wa qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba', wa du'ain la yusma'. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina qablina. Rabbana wala tahamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala al-kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Cak Fuad, terima kasih Mbah Nun dan teman-teman semua. Kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita malam hari ini. Selamat kembali ke tempat masing-masing dengan lancar, tertib dan hati-hati. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon untuk berjabat tangan di dalam hati masing-masing. Oke, Cak Fuad.